Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, masih melanjutkan kitab Al-Kabair buku Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dosa-dosa besar, dan kita sekarang di dosa besar yang ke-12. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke tema, maka saya selalu memberikan mukaddimah terlebih dahulu. Dosa besar yang ke-12 ini berhubungan dengan masalah zina dan beragam macam zina, serta apapun yang berhubungan dengan masalah zina ini termasuk bagian daripada dosa besar. Dalam mukaddimahnya, hikmah yang paling besar diharamkannya zina adalah ada dua. Yang pertama, agar tidak ada permusuhan yang terjadi baik di antara kedua pasangan tersebut atau kerabatnya atau siapapun ya yang berhubungan langsung dengan orang yang sedang berzina atau dizinahi. Dari mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa meninggalkan semua dosa saya siap tinggalkan, kecuali zina ya Rasulullah. Izinkan saya berzina. Maka apa yang terjadi? Nabi alaihi salatu wassalam lalu berkata kepada anak muda tersebut, apakah engkau ridha kalau zina itu terjadi pada orang tuamu, ibumu? Anak muda itu mengatakan tidak. Apakah kamu ridha kalau zina itu terjadi pada saudarimu? Maka anak muda itu mengatakan tidak. Apakah engkau ridha untuk terjadi kepada tante-tantemu? Anak muda itu mengatakan tidak. Lalu dikatakan, apakah engkau ridha bila terjadi dengan anakmu? Maka dia mengatakan, anak perempuanmu, dia mengatakan tidak. Lalu kata Nabi SAW, lalu bagaimana engkau ridha hal itu terjadi pada orang lain? Ulama hadis mengatakan, dari hadis ini beranjak sebuah poin besar, bahwasanya ya, sebenarnya hikmah yang paling besar dalam sini adalah adanya kerancuhan sosial. Bagaimana bila terjadi perzinahan, baik sama-sama mau atau tidak, sebenarnya sedang terjadi hal yang negatif. Karena sudah menjadi sunnatullah, setiap laki-laki ya, baik dia sebagai ayah, suami, anak atau saudara, tidak akan membiarkan ya siapapun dari mahram-mahramnya, dari orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuknya atau untuk dinikahi olehnya, itu untuk dizinai oleh laki-laki lain. Itu sudah menjadi sunnatullah, walaupun dia dasarnya adalah orang yang tidak benar. Subhanallah, ditemukan di lapangan, di masyarakat, walaupun laki-laki itu dasarnya fasik, ahli maksiat, dia pun mungkin berzina, maka dia tidak mampu, dia tidak bisa ya, membiarkan maharimnya, orang-orang yang dibawa naungan dia atau yang diharamkan untuknya, itu untuk berzina. Sampai ada kejadian di Arab Saudi beberapa waktu lalu, kejadian nyata, kisah nyata, ada seorang atau dua orang sahabat laki-laki yang mereka berdua ini ya, sifatnya umum, bukan orang yang din, bukan orang yang beragama gitu, orang yang fasik. Sampai satu waktu mereka berjanjian atau janjian, temannya mengatakan kepadanya, saya ya, baru mendapatkan seorang wanita untuk berzina, untuk kencan. Maka kalau kau ingin, datanglah ke sini, ke apartemen saya. Temannya tadi yang satu yang diajak itu dengan semangat dianggap ada dapat perempuan gratis untuk berzina dan temannya mendapatkan dan mengambilnya, maka dia mengatakan, baik saya datang. Apa yang terjadi? Setelah dia tiba di apartemen temannya dan temannya sudah berzina dengan wanita tersebut, ternyata waktu dibuka pintu dan mendekati wanita itu adalah adik perempuannya. Maka si laki-laki tadi yang asalnya memang dia fasik, dia sendiri datang kemudian membunuh adiknya dan membunuh dirinya sendiri. Membunuh dirinya sendiri. Ini salah satu contoh di lapangan. Bagaimana sebenarnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Dan sudah menjadi hukmullah, sunnatullah, itu akan sangat mengganggu jiwa ya, orang-orang, terutama bagi laki-laki. Ya. Karena dasarnya perzinahan itu kata ulama dasarnya dari laki-laki yang ingin melakukannya. Walaupun sebenarnya kata kuncinya ada di perempuan. Ada di perempuan. Walaupun laki-laki itu bagaimana dia inginkan perzinahan, kalau perempuan menolak maka tidak akan terjadi. Tetapi kembali kepada hati nurani dan keadaan kejiwaan, itu kalau dikembalikan kepada para laki-laki maka mereka akan sangat berat untuk bisa menerima terjadi perzinahan. Ya, terutama kepada mahrimnya, orang-orang yang telah Allah haramkan baginya untuk menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang paling besar diharamkannya zina adalah rusaknya ya status secara ya secara khusus kedua mempelai dan juga status anak yang akan lahir bila hamil. Sebenarnya Islam tidak mengharamkan hubungan biologis. Islam tidak mengharamkan hubungan biologis, boleh. Bahkan syahwat terhadap lawan jenis itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa' wal banina wal qanatir al muqantarati wal dhahabi wal fiddati wal an'ami wal harth dzalika mata'atid dunya Allah inda husnul ma'ab. Jadi Allah sebenarnya sudah menghiasi syahwat, hawa nafsu, ingin berhubungan biologis, ingin bercumbuan ya, ingin bersentuhan antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Terutama laki-laki diberikan hiasan itu terhadap ya, dalam dirinya terhadap perempuan. Begitu juga cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap kendaraan, cinta terhadap harta, semua itu ada kata Allah Azza wa Jalla. Ya kan gitu. Bukan negatif, positif sebenarnya. Tetapi Allah punya kaidahnya. Allah mengatakan itu perhiasan kehidupan dunia dan Allah memiliki sesuatu yang lebih baik daripada itu di akhirat nanti. Allah tidak mengharamkan hubungan biologis, tapi Allah berikan tata caranya. Caranya adalah akhdun nikah, akad nikah. Sederhana sekali. Cuma mendatangkan mahar saja, dua saksi, walinya perempuan, lalu menikah dengan cara baik-baik. Hanya dengan perhitungan 10 menit. Subhanallah, belum pernah saya temukan ada akad nikah lebih dari 10 menit. Itu sudah sangat lama. Akad nikah saja, bukan prosesi acaranya ya. Cuma mengucapkan kalimat akad. Walinya perempuan cuma mengatakan, saya menikahkan kamu sama anak saya perempuan si fulana dengan mahar ini, selesai. Perempuan mengatakan, laki-laki mengatakan saya terima. Habis, sudah halal. Hanya dengan kurang dari 10 menit prosesnya, itu sudah halal. Masalah ada acara, undangan orang, itu sebuah formalitas, sunnah, kan gitu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari kepada ya Abdurrahman bin Auf waktu datang. Ya, lalu Abdurrahman bin Auf tiba-tiba menggunakan pakaian yang bagus gitu kan. Nabi SAW mengatakan, apakah kau baru menikah? Dia mengatakan iya. Maka Nabi SAW heran, kenapa enggak ada undangannya? Nabi mengatakan, aulim walau bisyat, iklankanlah walaupun dengan satu ekor kambing supaya enggak jadi fitnah gitu kan. Tapi di sini Nabi SAW tidak melarang ya atau tidak membatalkan pernikahan Abdurrahman bin Auf. Artinya boleh tanpa diiklankan sebenarnya, gitu kan? Tetapi lebih baik kalau diiklankan agar tidak jadi fitnah di masyarakat. Tapi inti pernikahan adalah kalimat nikahnya. Dan itu kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit. Setelah itu sudah halal untuk melampiaskan syahwat yang sifatnya positif kalau dari Allah. Boleh bersentuhan, boleh berciuman, boleh berhubungan sampai biologi sepuasnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, fi bid'i ahadikum sadaqah, di kemaluan salah seorang di antara kalian ada sadaqah, ada pahala yang besar gitu. Maka para sahabat bingung, ya laki-laki, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu wa lahu fihi ajr, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya ya, jelas-jelas berhubungan biologis nikmat gitu kan yang dirasakan sebagaimana sudah umum masyarakat ketahui masalah itu, dia mendapatkan pahala, dapat pahala nih. mendapatkan nikmat saya sudah cukup, apalagi dapat pahala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr? Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, bukan dengan yang sah yang Allah inginkan gitu kan? Sama-sama syahwat. Maka kalian dapat dosa, dosa besar zina. Sebagaimana akan kita bahas gitu kan? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wa kadzalika fil halal. Begitu pula kalau kalian letakkan di halal. Artinya luar biasa. Dengan kurang dari 10 menit, datangkan wali perempuan, kemudian dua saksi, alimat akad nikah, selesai pernikahan. Halal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Terhadap istri-istri kalian. Mungkin ibu-ibu yang lain belum tahu kalau ada kamera. Bu, nanti kalau lewat tunduk aja. Ya, terekam soalnya itu. Ya. Jadi, kata Nabi SAW, bertakwalah pada Allah. Ya, bertakwalah pada Allah Azza wa Jal. Pada istri-istri kalian. Kenapa? Karena pada... Ya, karena istri kalian memiliki hak terhadap kalian dan mereka memiliki hak terhadap kalian, memiliki hak terhadap mereka, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dengan kalimat Allah, kalimat saja. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, saudari saya, fulana, ya, dengan mas kawin ini. Laki-laki cuma mengatakan satu kalimat, qabiltu, udah cukup, udah sah, gitu kan? Kata para ulama. Kalau dia lengkapkan qabil tu nikah bimahari madzkur, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau dia mengatakan qabil tu saya sudah terima, cukup. Dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, dan segalanya. Apa yang terjadi? Bila keduanya sudah melaksanakan akdun nikah yang disunnahkan oleh Allah Azza wa Jal, itu salah satu syarat mutlak dihalalkannya hubungan biologi seksual boleh dilakukan. Interaksi dengan lawan jenis boleh, apa saja yang dibutuhkan gitu, dibolehkan. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam manajemen rumah tangga, semua halal kecuali meletakkan kemaluan laki-laki di dubur perempuan atau istrinya. Sedangkan itu dibolehkan oleh Allah Azza wa Jal, dihalalkan. Ya. Jadi yang terjadi di sini adalah, kalau keduanya menikah dengan cara halal, kemudian mereka berhubungan biologis, selain mendapatkan pahala yang besar, mereka juga sudah menyelamatkan setengah agama mereka. Kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu. فَلْيَتَّكِلَّهَ فِيَسْفِ الْبَاقِي. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Sudah setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa pada Allah di setengah yang tersisa. Artinya, kebanyakan agama orang rusak karena lawan jenis. Anak-anak banyak membangkang dengan orang tuanya karena sudah kenal lawan jenis yang haram. Ya kan? Banyaknya begitu. Suami istri pecah karena adanya lawan jenis yang mereka kenal, yang haram. Gitu kan? Jadi ini berbahaya sekali. Siapa yang sudah menikah dengan cara yang benar, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Sudah betul-betul aman setengah agamanya. Gitu. Tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Ini pentingnya ya nikah dengan cara halal. Lalu pada saat mereka berhubungan biologis, si istrinya ya hamil. Apa yang terjadi? Keduanya senang. Ya, karena memiliki anak. Keluarganya senang. Dan anak yang lahir statusnya jelas. Karena masalah apa? Biologis saja. Taib, kasus yang sama. Lawannya, kalau seseorang berzina, melampiaskan syahwatnya, yang dasarnya sudah dikatakan syahwat itu adalah karunia dari Allah, nikmat sebenarnya dari Allah. Gitu kan? Yang boleh dilampiaskan, tapi ada caranya. Kalau enggak, maka Allah haramkan. Mereka berhubungan biologis, selain tidak ada ketenangan jiwa, karena zina tetap namanya tidak ada ketenangan jiwa. Haram. Ya? Tidak ada syarat-syarat yang Allah inginkan. Kemudian pada saat pasangannya hamil, apa yang terjadi? Keduanya tidak tenang. Keluarganya juga malu. Anak yang lahir statusnya tidak jelas. Baik dari sisi warisan, ayah laki-laki itu tidak boleh jadi walinya, dan beragam macam hal yang terjadi. Sayangnya di Indonesia, pintu ini dibuka. Oh, kalau perempuan hamil, di luar nikah boleh nikah. Siapa yang bilang? Haram, gak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak boleh menikah wanita yang sudah hamil di luar nikah, enggak boleh. Setelah dia melahirkan, baru boleh menikah, enggak boleh. Walaupun dengan laki-laki yang sama. Kalau 1-2 orang dibuka pintu ini seperti sekarang di Indonesia, maka kalau mereka saling suka dan orang tadi setuju, hamil dulu. Pasti dinikahkan. Itu haram, enggak boleh. Ya. Kemudian anak yang lahir tidak jelas statusnya. Kalau Anda mau kembali kepada hukum syar'i, anak hasil zina walaupun nanti laki-laki itu yang sampai menikahi dia, itu enggak boleh disebutkan kepada ayahnya. Enggak boleh ayahnya menjadi wali kalau dia anak perempuan. Kan gitu. Tidak berhak mendapatkan warisan dari si laki-laki walaupun jadi ayahnya nantinya. Anak hasil zina. Gitu kan. 1-2 orang dihardik, 5-6 orang, 10 orang dikatakan itu haram, enggak boleh. Nanti 10.000 orang berhenti. Tapi di Indonesia enggak, dibuka pintu enggak masalah kok, jangan terlalu keras gitu kan. Akhirnya terbuka pintu perzinahan. Enggak boleh, haram. Ya. Tidak boleh, haram. Disentuhnya seorang wanita dengan yang bukan mahramnya dengan alasan apapun. Baik itu sentuhan cuma salaman, apalagi kalau sampai berzina. Enggak bisa sama sekali. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi penyebab justru anak-anak kita terjerumus dalam masalah ini. Berapa banyak orang tua menghalalkan pacaran, membiarkan anaknya, saudarinya jalan ke sana sini. Jelas-jelas si laki-laki datang pamit mau bawa anaknya. Mau dibawa kemana Bapak Ibu sekalian? Ke bioskop? Ke taman? Ke hotel? Apakah Anda tahu semua itu? Sadarkah? Ada orang tua yang tahu, subhanallah, tahu. Laki-laki ini orangnya, tapi dia pikir nanti akan nikahi. Jalanlah anaknya, nanti pulang jam 12 malam. Berkira-kira, kalau seorang anak perempuan, dengan dandan, dengan rapi, dengan wangi, dengan segala, masih muda, apakah dia tidak punya syahwat, datang dengan seorang laki-laki, laki-laki juga tidak belum nikah, belum apa, kemudian berdua di mobil dengan AC, jalan sama-sama di bioskop dengan gelap, apakah mereka tidak lakukan hal-hal yang dilarang? Dilakukan, gitu kan? Nabi SAW sudah katakan, tidak ada laki-laki dan perempuan yang berkumpul berdua, khalwat, tanpa tempat umum ya, gitu kan. Ya, tanpa sesuatu yang merupakan ada udzur syar'inya. Bukan karena interaksi kayak kita tuntut ilmu begini, bukan karena orang lagi jalan di mall, lagi ramai, bukan, gitu kan. Kecuali syaitan yang ketiganya, pasti. Jangan menjadi orang tua yang menjadi pemicu. Nanti kalau sudah hamil baru susah. Malu dengan masyarakat, terpaksa dinikahkan. Ini keliru, ya. Tidak boleh sekali lagi wanita hamil menikah. Itu hukum Allah. Nggak bisa. Kalau Anda mau paksakan hanya kena menutupi rasa malu Anda itu keliru. Ya itu nggak bisa. Itu hukum Allah. Kalau sudah terjadi pada diri Anda, Anda harus terima itu. Nggak bisa. Setelah melahirkan baru bisa nikah. Sama laki-laki yang sama atau bukan. Gitu kan? Tapi yang jelas itu tidak boleh. Hukumnya haram. Nggak bisa. Anak itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Tapi dinisbatkan kepada ibunya. Sebagaimana sudah kita sepakati dan sekarang ya Departemen Agama kita sudah mengeluarkan, Departemen Agama sudah mengeluarkan anak-anak yang lahir ya dari hasil zina, ya itu statusnya kembali kepada ibunya, ya pada ibunya, jadi nisbatnya kepada ibu, jadi itu ada resmi pemerintah mengeluarkan, yaitu nisbatnya kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, karena memang hukum syar'i begitu. Kalau dia malu ya Anda harus terima akibatnya, kenapa waktu berzina tidak malu, gitu kan? Ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekarang. Saya dikagetkan di Jakarta, bahkan setelah saya sampaikan di beberapa pengajian, ibu-ibu yang lainnya sampai mengatakan, benar Ustaz, ada di antara yang hadir melakukan hal itu. Jadi mereka bahkan sampai pada tingkat ibu-ibu sekalian membiarkan anak laki-laki itu masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar anak perempuannya. Kemudian menutup pintu dan AC jalan, lampu mati. Apakah mereka tidak berzina? Gitu kan? Itu berbahaya sekali. Dan tidak ada kemaksiatan demi Allah kecuali akan berefek negatif pada kita. Pasti. Jangan ibu dan bapak sekalian berpikir, oh saya berzina aman. Tidak aman itu. Ya, tidak aman. Walaupun Anda bertaubat, kata para ulama, kalau dosa besar masih diikutin dengan pembersihan dosa. Sakit. Ya, kehilangan harta. Ada macam-macam. Gitu kan? Dan kebanyakan orang tidak sadar anaknya bebas bergaul sana sini sampai pada tingkat berzina, dan ternyata apa yang terjadi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, rumahnya jadi berantakan, usahanya ada uang ditipu sama orang, ada ini, ada itu, cobaan beragam macam datang, itu untuk muhasabah, ya untuk bermuhasabah, ternyata itu keliru sekali, itu sangat fatal, gitu kan? Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Zina banyak orang tidak faham, ya. Mereka memikirkan zina itu hanya sekedar berhubungan biologis, dan seandainya kalau saya sebagai orang tua atau saya sebagai saudara mengizinkan saudara saya untuk pacaran dan segalanya, kemudian mereka zina, saya tidak andil dalam dosa. Keliru. Itu andil dosa yang sangat besar, gitu kan? Jadi jangan pernah izinkan anak perempuan Anda untuk pacaran. Kenapa harus pacaran? Ada laki-laki suka datang, tawarkan, mau menikah silahkan. Ya. Tidak mau menikah jangan, ini jangan main-main, kena mahrim, kan gitu. buatlah rasa cemburu anda ada dalam diri anda, gitu kan? Terutama bagi laki-laki tentunya, ya bagi orang tua, bagi yang memimpin, gitu kan, saudara. Ya, tadi sudah kita jelaskan di awal-awal mukadimah kita, bagaimana laki-laki itu harus berperan besar di sini, ya, dan dia harus bisa menjaga maharimnya, perempuan-perempuan juga menjaga kehormatannya. Subhanallah, banyak sekali kasus terjadi seorang perempuan dengan alasan ya syahwat syaitania, ini sudah syaitan yang berbicara. Ya, dan selalu standar. Kalau pertama ta'aruf, dibahasakan sekarang ta'aruf, kemudian nanti pindah ke masalah pacaran. Enggak apa-apa kok, enggak buat apa-apa, enggak sentuhan, enggak apa, cuman ngobrol. Janjian berdua ketemu. Terbuka satu pintu setan. Kemudian pelan-pelan lagi sentuhan. Enggak apa-apa cuman pegang tangan, enggak apa-apa cuman ciuman. Nanti standar godaan setan apa? Toh nanti kau juga akan nikah. Terjadi perzinahan. Itu hampir semua manusia begitu digoda. Hampir semua manusia begitu digoda, itu berbahaya sekali. Dan awal godaan iblis untuk anak Adam adalah syahwat yang haram. Sebagaimana dalam asar yang sahih dikatakan, Nabi Idris AS pernah bertemu dengan iblis. Dan iblis menggunakan beberapa kalung, berwarna-warni kalung. Idris AS bertanya, "Hai iblis, apa yang ada di lehermu itu?" Maka dia mengatakan, "Kalau yang pertama ini Nabiullah, ada kalung yang pertama berwarna merah, ini kalung syahwat. Semua anak Adam yang pertama meranjak kedewasaan saya letakkan di lehernya ini, semuanya. Maka yang paling pertama mereka gembar-gemburkan adalah syahwat. Itu godaan yang kita sering bahasakan orang puber. Itu syahwat, memang dari syaitan itu senjatanya dia. Semuanya, supaya tergila-gila dengan pasangan. Anak-anak muda kita kalau ketemu tidak lagi yang dibicarakan kecuali pacar dan pacar, pacar dan pacar. Dan jadikan sebagai kebanggaan gitu. Bahkan dilihatkan dalam sinetron kita, orang tuanya berjilbab dan anaknya pacaran bebas, silahkan. Hamil di luar nikah, diberikan contoh. Ini loh menikah dalam kondisi hamil supaya tidak aib keluarga. Haram dalam agama. Kok bisa gitu? Ya, keluar dari fitrahnya agama yang sebenarnya tidak bisa. Dan gitu. Ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi tidak boleh dianggap remeh hal-hal seperti ini. Jadi bab zina ini adalah bab yang sangat luas. Bab yang berbahaya sekali. Dan masalahnya cuma satu. Karena pelampiasan syahwat yang Allah sebenarnya jadikan sebagai nikmat. Kalau diletakkan pada tempatnya. Bukan aib Bapak Ibu sekalian, dan pernah saya tekankan poin ini kalau Anda masih ingat. Bukan aib menikahkan anak kita masih muda. Bukan aib. Kan gitu. Kalau saya bahasakan sama istri saya sendiri. Kalau saya punya anak perempuan sudah balik. Ya, itu maka saya tidak akan ragu kalau ada yang datang minta saya nikahkan. Om belum bisa memimpin. Karena Anda tidak ajar. Gitu kan. Kenapa ada anak-anak belasan tahun punya kemahiran banyak, prestasi di sekolah, ya, bisa ini, bisa itu, karena mereka terdidik, bisa dilatih kok, gitu kan? Bisa dilatih. Saya tinggal menambah istilahnya satu piring saja di rumah saya untuk anak mantu saya yang masuk, sudah aman anak saya gitu. Dia akan berhubungan biologis yang benar, dia akan bebas, dia akan ada pelindungnya dan akan ada dan seterusnya. Gitu kan? Dibandingkan saya melarang dia menikah dan saya membolehkan dia bergaul bebas, tetap dia berzina di luar. Sampai keluar simbol sekarang perkataan di tengah-tengah masyarakat kita, jilbab bukan satu simbol kebaikan. Kenapa? Karena orang pakai jilbab semuanya pacaran, semuanya berzina, masuk hotel malam minggu sama pacarnya berjilbab, gitu kan? Jadi merupakan simbol yang negatif sekali gitu. Kenapa? Karena dibukanya pintu ini. Makanya hikmah yang paling besar waktu Allah mengatakan la taqrabu zina wa la taqrabu zina, jangan dekati zina, itu bukan dekati zina well, langsung berzina dari awal. Kenalannya, ininya, itunya, janjiannya, sentuhannya, ciumannya. Enggak kok. Nanti kalau kita sudah sentuhan dengan lawan jenis yang haram, setan selalu bisikin, kan selama kamu belum masukin kemaluan kamu. Itu bahasa langsungnya. Enggak berzina. Enggak apa-apa kok sentuhan. Enggak apa-apa kok ini. Enggak apa-apa kok itu. Gitu kan? Ini luar biasa. Sampai ada seorang anak-anak SMA yang sempat tanya pada saya di bulan Ramadan, "Ustaz, apa hukumnya Ustaz ya berpacaran di bulan Ramadan?" Dengan sangat polos dia jawab, di Ramadan tetap haram gitu kan. Tapi mereka anggap bulan Ramadan berhenti, gak boleh. Tapi akhirnya dia juga membahasakan, terus kalau pacaran Ustaz, sampai meneteskan air mani, apakah membatalkan puasa? Na'udzubillah. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari seorang anak SMA gitu kan. Berarti menandakan mereka kalau di luar Ramadan bagaimana tuh modelnya? Gitu kan. Di Ramadan aja mereka masih menanyakan nah hukum itu. Suami istri aja batal puasanya, apalagi kalau dalam keadaan haram. Gitu kan. Gak bisa sama sekali. Nah ini contohnya. Jadi memang kita gak boleh lalai dalam masalah ini. Tidak boleh lalai. Kalau sudah pernah ada yang terjadi, beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. anak-anak kita, saudari-saudari kita ini dalam Islam seperti emas. Ya, anda-anda ini muslimah wanita seperti emas. Gak boleh sembarangan orang yang lihat. Harus dengan pembelian yang mahal baru bisa. Gitu kan? Harus dia bayar mahar. Kemudian dia datang menunjukkan keseriusannya. Kan gitu. Mengucapkan kalimat akad. Bertanggung jawab. Punya kewajiban dari Allah. Baru bisa nyentuh. Gitu kan? Dan subhanallah, tidak ada wanita yang sudah terbiasa disentuh oleh laki-laki. Bahkan terjadi banyak, itu kan, ada yang mengeluhkan kepada saya, itu bahkan subhanallah, mereka kalau sudah disentuh dan sudah berzina sama laki-laki itu, belum tentu juga laki-laki itu mau nikahin gitu. Ya, banyak terjadi. Pada saat dia mau diajak nikah, hamil loh nikah, laki-lakinya bilang, sama saya aja kau mau berzina, apalagi nanti kalau jadi istri saya gitu. Ya. Dan subhanallah, sebaliknya sudah menjadi sunnatullah, semua laki-laki walaupun dia pezina dasarnya, tidak sholat, mau cari istri yang soleha. Mau cari istri yang tidak pernah berzina, gak pernah bergaul, itu banyak. Kenapa banyak muslimah kita tidak sadar dengan poin itu gitu? Ya? Kalau dia menjaga demi Allah, Allah akan berikan kepadanya orang-orang yang baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, At-tayyibuna lit-tayyibat. Ya? Dalam Al-Quran, Wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik pula. Kalau anda jaga kehormat anda, tutup aurat, tidak pernah disentuh dengan selain mahram, itu kan? Tidak ada. Mahram pun ayah itu cuma bisa sentuh bagian-bagian tertentu. Tidak boleh sentuh bagian-bagian yang bisa mengundang syahwat, gitu kan? Sampai Nabi SAW menyuruh, ya, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, dan pukullah mereka di umur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di ranjang. 10 tahun, tidak boleh satu tempat tidur lagi. Walaupun sama jenis. Gak bisa. Hukum Allah begitu. Perempuan sama perempuan gak bisa pisahin ranjangnya. Walaupun tempat kita kecil pisah. Kasih pembatas bantal misalnya. Gak bisa. Satu tempat tidur gak boleh. Nabi SAW melarang. Kenapa? Untuk menutup pintu zina itu. Untuk menutup pintu itu. Karena orang ada syahwatnya. Tidak sengaja disentuh bagian-bagian fatalnya bisa terangsang. Gitu kan? Bisa terpengaruh. Nonton film tertentu bisa terpengaruh. Berapa banyak perzinahan terjadi antara adik dengan kakak. Ya kan gitu. Pernah terjadi kisah nyata, bahkan kena orang tuanya ngawur, main menonton film sembarangan dan meletakkan sembarangan di rumahnya, anaknya nonton, dua-dua adik-adik kakak berzina. Hamil di luar nikah. Luar biasa ini. Double dosanya. Berzina dengan mahram. Nabi SAW menyuruh membunuh orang seperti ini. Dihukumnya dikisos. Kalau ada yang berzina dengan mahramnya, berzina dengan saudaranya, berzina itu hukumnya dibunuh, dikisos. Bukan lagi dicambuk. Gitu. Saking kerasnya masalah. Nanti ada hadisnya kita akan sebutkan. Jadi bab zina itu bab yang sangat luas. Jangan dianggap remeh. Bab yang sangat berbahaya sekali. Jangan pernah membuka bab zina. Demi Allah, kalau orang menjaga kehormatannya, Allah akan utus kepadanya jodoh yang baik-baik. Gitu kan? Jadi jangan pernah mimpi. Kalau anda berzina, anda gak dapat jodoh yang berzina. Jangan pernah mimpi. Semua pezina akan dapat pezina. Orang pembohong akan dapat pembohong. Minimal pernah berzina seperti dia. Oh, saya cuma berzina satu kali. Pasangan anda juga nanti pernah berzina satu kali. Hukum Allah maha adil. Kalau anda jaga kehormatan anda, wallah, Allah akan utus kepada anda pasangan yang tidak pernah sama sekali berbuat hal-hal yang haram. Itu jelas. Sunnatullah begitu. Sunnatullah begitu. Tidak usah khawatir, oh anak saya ini tidak datang jodohnya kalau tidak pakai jilbab. Keliru. Ya. Keliru sekali. Gitu. Salah. Dan ingat, kata ulama, kalau ada wanita yang dizinai, diperkosa nih, ceritanya kita bicara perkosa, na'udzubillah. Seorang wanita diperkosa, kalau dia menutup auratnya dengan rapi, benar-benar dia menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal, maka apa yang terjadi? Ya, dia akan dapat pahala karena dia diperkosa, yang menzinainya dapat dosa besar. Dia dapat pahala, membela kehormatannya. Tapi kalau ada seorang wanita diperkosa, bukan berzina umum ini ya, diperkosa, ya. Kemudian dia penyebabnya, memang dia dandan, memang dia pakai pakaian ketat, memang dia luar biasa sehingga menggoda orang untuk mengganggunya, maka yang berzina, yang menzinai dapat dosa, yang dizinai dapat dosa. Karena dia penyebabnya, gitu kan? Jadi enggak boleh, jangan salah faham di sini. Itu bahaya sekali, gitu kan? Jadi jangan sampai menjadi penyebab masalah begini. Dan subhanallah, orang yang jaga kehormatannya, dengarkan kisah. Terjadi di Saudi juga. Ada seorang akhwat kita yang luar biasa imannya, terkenal di Madinah. Ini kisah nyata. Tiap hari itu kerjanya cuma kalau Maghrib Isya, Masjid Nabawi hadiri halaqah para ulama. Kemudian dia, kalau siang yang lainnya bantu orang tuanya. Kemudian dia juga sekolah sambil kuliah gitu. Luar biasa, kerjanya cuma din, tiap hari agama, enggak ada yang lain gitu. Menjaga, tutup aurat yang benar, luar biasa jaga iman. Satu waktu saudaranya enggak sempat jemput, maka dia pulang naik taksi. Ini di Saudi, di Madinah, gitu kan? Tempat yang sangat aman istilahnya, kita bisa katakan aman, naik taksi itu tidak ada apa-apa gitu kan. Subhanallah, cobaan Allah datang. Supir taksinya ini orang tidak benar, fasik kan, dari daerah padang pasir gitu kan. Tiba-tiba syahwatnya muncul, dia kunci mobil, dia bawa perempuan ini ke padang pasir. Perempuan ini teriak gak didengar oleh orang-orang. Padang pasir, tiba-tiba di padang pasir. Orang ini lebih tahu jalannya gitu. Gelap. Tiba-tiba dia datang mau menyerang. Maka apa yang terjadi? Perempuan ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau lepaskan kehormatanku ya, secara tidak benar. Secara tidak halal. Apa yang terjadi? Dari kejauhan di padang pasir. Kisah nyata. Di kejauhan padang pasir, tiba-tiba ada lampu mobil menyorot ke mobil itu. Kisah nyata. Nyorot. Maka orang yang laki-laki tadi yang mau mendekati si perempuan ini, lihat lampu mobil, dia kaget, berhenti, gak jadi nyentuh. Kemudian dia pura-pura turun dari mobilnya kayak orang yang ya seakan-akan tidak ada apa-apa gitu. Mendekat mobil tersebut, dibuka, ternyata siapa yang datang? Ayahnya perempuan ini dengan kakak laki-lakinya datang. Ini kisah nyata. Kemudian memberikan ya, laki-laki itu begitu lihat si perempuan langsung bilang, oh ayah, dipanggil itu, ayah, kakak saya. Laki-laki itu ketakutan, lari dia. Terus perempuan ini dibukain pintu, naik di dalam mobil. Tidak ngomong satu kalimat pun, gitu kan? Perempuan ini masih trauma sekali gitu, ya, karena tadi hampir saja dia diserang, kan bisa terjadi diperkosa gitu. Begitu tiba di rumah, di bawah apartemennya langsung kakaknya bilang, naiklah temui ibumu di atas gitu, ya, tenangkan diri. Dia turun tiba-tiba naik seperti mana, naik ke atas buka pintu. Apa yang terjadi? Waktu dia buka pintu, di bel buka pintu, dia buka pintu, kakaknya sama abah ayahnya ada di dalam rumah. Ada dalam rumah. Ternyata tadi itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla datang. Pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Sebagian ulama menanggapi kisah ini itu malaikat yang datang menolong mereka gitu. Bukan mustahil. Allah Azza wa Jal memberikan pertolongan karena menjaga kehormatannya. Gitu kan? Itu luar biasa gitu. Sesuatu yang terjadi dan nyata gitu kan. Jangan menjadi perempuan yang murahan. Mohon maaf, ini banyak terjadi. Saya katakan, sering saya ucapkan, dan biarin menjadi sebuah cambuk bagi muslimah kita di Indonesia. Jangan jadi perempuan murahan. Baik Anda sebagai ibu atau Anda sebagai ayah, ya, orang tua, atau Anda sebagai perempuan itu sendiri. Gampangan, gonta-ganti pacaran, gitu kan. Laki-laki ini, laki-laki, tidak ada orang pacaran. Pacaran tujuannya syahwat demi Allah. Gak ada yang lain. Ada yang lain? Gak ada. Omong kosong aja untuk kenal. Gak ada ceritanya. Apakah kalau untuk mengenal, kemudian kita datang jalan sama-sama sampai tidur, oh saya gak mau nikah kalau saya belum lihat badannya. Apakah itu yang dikatakan pacaran? Apakah itu yang dikatakan boleh? Salah dong, gitu kan? Haram. Kenapa sih kita keluar dari fitrah yang sebenarnya? Ini fitrah yang keliru. Nggak boleh. Jangan pernah khawatir untuk kedatangan jodoh yang baik kalau Anda jaga. Nggak usah khawatir. Ya. Anda masih ingat pernah saya sampaikan juga sebuah kisah di daerah Bogor, di salah satu perkampungan Bogor dulu. Ini kisah dari teman ayah saya sendiri. Beliau masih hidup sampai sekarang. Sekarang kebetulan masih ada di rumah orang tua saya. Saya baru ketemu beliau tadi pagi gitu. Semalam nginap di rumah saya. Sangat luar biasa kisahnya gitu. Waktu kami cerita tentang penjagaan perempuan, bagaimana menjaga kehormatannya gitu kan. Itu lalu dia cerita, ada satu perkampungan, sering saya datang ke sana, bukan di kota Bogor, masih di pinggiran kota Bogor gitu. Tapi dia tidak sebutkan apa, tapi kayak perkampungan gitu. Lalu dia bilang, saya ke sana, saya kenal baik imam masjidnya, ada masjid di situ, saya kenal baik. Sering ketemu. Satu waktu ada teman saya datang dari Jazair, aslinya dari Jazair, negara Arab di Afrika. Itu kan Afrika Utara, tapi dia warga negara Perancis. Orangnya luar biasa baik, seorang pengusaha, seorang pedagang, dan multazim gitu, orang yang jaga agama. Dia bilang, paman saya cerita, setiap kali dia bolak-balik kampung itu, selalu tersebar, yang selalu menjadi buah bibirnya ceritanya masyarakat itu banyak itu, ada satu wanita, perempuan, anak gadis, bercadar di kampung itu. Enggak ada satupun perempuan yang pakai, jangankan jilbab besar, bercadar kecuali dia. Semua orang kampung sampai anak-anak budaya bilang, siapa yang mau nikah ini perempuan bercadar, tidak tahu seperti apa mukanya, giginya, dan segalanya. Sampai begitu isunya, gitu kan? Tidak ada yang mau nikahi gitu. Perempuan ini tetap istiqomah, dia balik-balik, bolak-balik Jakarta ikut pengajian, balik lagi, ya kan gitu. Kerjanya membantu orang tuanya di rumah, terhormat sekali gitu. Ya, jaga dirinya, dia nggak mau tahu. Apa yang terjadi? Allah utus jodohnya orang Perancis tadi. Apa yang terjadi? Waktu orang Perancis itu datang ke rumah paman saya di daerah Parung di Bogor, kemudian tiba-tiba saja, ya, saya ingin lihat perkampungan-perkampungan Indonesia gitu. Anak ini bilang, orang Perancis ini bilang, paman saya bilang, ayo saya temani, di sini ada perkampungan-perkampungan, kita datang. Mungkin dia maksudnya niatnya kalau ada masjid mau dibantu, dia bantu. Ada anak yatim dibantu, dia bantu gitu. Waktu habis selesai sholat duhur, tiba-tiba mereka duduk ngobrol bertiga. Orang Perancis ini paman saya dengan ya, imam masjidnya. Lewat si perempuan pakai cadar tadi samping masjid. Enggak ada tujuan apa-apa gitu, cuma lewat saja. Orang Perancis tanya, ya, siapa itu? Lalu imam masjidnya bilang, ini perempuan yang terbaik di kampung kami. Satu-satunya orang bercadar gitu. Ditanya sama orang Perancis itu, sudah nikah? Belum. Saya mau nikahin, lamar. Didatangi rumahnya, tanpa dilihat wajahnya, dilamar gitu. Menikah. Pada hari itu dilamar, buat acara, menikah. Setelah menikah dibawa pulang ke Perancis. Jodohnya datang, Allah utus dari mana? Perancis jauhnya. Seorang muslim pengusaha yang baik. Karena dia istiqomah. Tidak ada keistiqomahan kecuali membawa sesuatu. Oh, anak laki-laki saya tidak bergaul bebas misalnya. Ya, tidak bergaul bebas. Dia menjaga dirinya gitu. Nanti kesian tidak dapat jodoh yang baik. Keliru. Keliru. Tidak usah khawatir. Allah akan utus kepadanya wanita yang luar biasa seperti dia levelnya. Pasti. Gitu kan? Tidak usah khawatir. Yang keliru kalau kita selalu dimasuki was-was syaitan. Nanti begini, nanti tidak laku. Nanti macam-macam. Hal-hal was-was yang membuat kita membuka pintu zina. Dan ingat, tidak ada orang yang membuka pintu kemaksiatan atau menjadi penyebabnya. Kecuali dia akan dapat dosanya. Ya. Sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya man sanna fil islami sunnatan hasana falau ajru man amila biha, ya falau ajruha wa ajru man amila biha ha? Min gharin yankus min ajri fa'ilihi syai'an. Siapapun yang melakukan perbuatan yang baik, menuntun orang pada perbuatan yang baik yang ada sunnahnya, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan, maka akan mendapatkan pahala itu. Di komplek ini memang misalnya tidak pernah orang salam satu sama tetangga, lalu diberikan salam, kita hidupkan. Setiap ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal. Maka karena kita membiasakan diri, dan hiduplah salam di komplek ini, kita dapat pahalanya. Menjadi penyebab misal. Azan, sholat. Mungkin orang-orang tidak berpikir. Atau buat pengajian seperti ini. Lalu orang-orang tertarik tangga untuk datang. Menjadi contoh yang baik. Maka akan dapat pahalanya. Dan pahala orang-orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sedikit pun. Kan gitu. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ يَنْقُصُ مِنْ وِزْرُ فَاعِلِهِ شَيْئًا ya atau فَاعِلَهَا شَيْئًا. Siapa yang menunjukkan pada perbuatan keburukan, kemaksiatan dalam Islam, maka dia akan dapat dosanya, ya, dosa perbuatan sendiri. Zina, dia akan dapat zina. Bohong, dia akan dapat bohong. Riba, dia akan dapat riba, gitu kan? Tanpa dan dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang melakukannya serta tidak dikurangi dari dosa pelakunya sedikit pun. Orang berzina karena kita penyebabnya. Banyak anak-anak muda kita sekarang tidak tahu. Karena mau nunjukin temannya malam minggu ke puncak. Ini kita mau ke puncak nih, ada banyak begini, ada tempat hiburan, ada gini-gini. Mungkin dia tidak berzina, tapi karena dia yang ajak, temannya jadi berzina. Maka dia dapat dosanya. Dia penyebab. Gitu kan? Sebaliknya kalau orang menjadi penyebab orang datang ke pengajian, dapat pahalanya. Ini hal-hal mendasar yang banyak orang tidak tahu. Ini masih baru di mukaddimah tentang masalah zina. Banyak hal yang berhubungan dengan zina yang harus kita dobrak benar-benar. Bapak ibu sekalian, demi Allah tidak ada ruginya kalau anak perempuan kita, kita biarkan berjilbab dari kecil. Pakai jilbab. Kan gitu. Waktu anak saya baru lahir, alhamdulillah saya punya 4 anak perempuan. Anak-anak perempuan ini, ya, sifatnya memang mereka ya, dalam kondisi pakai jilbab. Masuk kecil itu waktu kecil selalu diingatkan, jangan pakai jilbab, panas, kesian gini. Saya mengatakan tidak. Pakai jilbab. Apa bedanya dia pakai topi dengan pakai jilbab? Sama aja. Alasannya kena lucu, pakai jilbab juga lucu kok kalau pakai. Gitu kan? Dan ternyata alhamdulillah anak saya umurnya 2 tahun atau 3 tahun. Waktu dia sudah mulai faham, setiap keluar selalu saya ingatin pakai jilbab nak ya. Dia bahkan tidak mau keluar dari pintu kecuali mengatakan, Umi mana jilbab saya? Umur 3 tahun. Apa yang terjadi, saya bilang sama istri saya, coba lihat, ini tidak akan jadi PR lagi buat saya, buat kita semua, gitu kan? Karena nanti dia akan merasa tidak pakai jilbab adalah perbuatan yang memalukan. Itu yang kita ingin lahirkan, gitu kan? Gitu. Sholat, ingatkan langsung sholat. Lama-lama kita tidak mau lagi, gitu kan? Dia tidak mau lagi. Biasakan mereka menggunakan pakaian yang tertutup. Nanti dia merasa aib kalau kelihatan bagian betisnya, kalau kelihatan bagian daripada auratnya. Karena kita sudah biasakan. Orang-orang yang saya kaget luar biasa tidak malu di mall. Pakai baju yang cuma singlet, pakai rok pendek, luar biasa ini. Apalagi yang tersisa gitu. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, orang pakai jeans yang ketat saja di jalanan ya. Ini di jalanan umumnya. Dari mana Anda tahu bahwasanya? Kalau saya sering bahasakan, kalau saya sudah tahu orang ini bagaimana badannya. Kalau saya lihat, saya sudah tahu badannya. Apa yang tersembunyi? Enggak ada lagi. Bedanya hanya kalau dia pakai celana jeans ketat, saya tidak tahu warna kulitnya apa, tapi saya sudah tahu bentuk badannya. Kayak gitu. Apa bedanya dengan dia tidak pakai celana? Sama saja. Kan gitu. Coba kalau perempuan pakai baju ketat sekali, gitu kan? Kelihatan semuanya dadanya nonjol dan segalanya. Kira-kira apa bedanya dengan orang tidak pakai baju? Kan cuma beda warna saja. Orang sudah tahu itu sudah mengundang syahwat, gitu kan? Itu yang dilarang. Allah mengatakan hikmah hijab itu alla yu'zain, agar jangan sampai para muslim itu diganggu. Itu tujuannya. Tidak ada orang subhanallah kalau pakai jilbab terapi, tertutup, kemudian mau diganggu sama orang, enggak mungkin. Paling tinggi gangguannya assalamualaikum. Enggak ada yang berani ganggu, karena orang tahu ini menjaga gitu kan. Tapi kalau dasarnya memang luar biasa terbuka sana sini gitu kan, maka tidak ada gunanya. Menjadi penyebab, dan hati-hati, kalau Anda sampai diperkosa pun naqadarullah sallallahu alaihi wasallam berdosa, dan dia jadi penyebabnya, dia juga dapat dosa. Itu sudah disepakati oleh seluruh ulama gitu. Ya, karena dia menjadi penyebab daripada keburukan itu terjadi. Jadi banyak sekali berhubungan dengan masalah bab zina ini yang mesti diperhatikan, ya. Jagalah anak-anak kita dari kecil. Tontonan mereka, pakaian mereka, ya, semua itu harus dijaga. Harus dijaga. Memang ekstra, hati-hati, terutama anak perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikaruniai anak perempuan dan dia berhasil mendidiknya dan menjaga kehormatannya sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Dijamin baginya surga. Itu jelas sekali gitu. Ya. Ini poin penting yang harus diketahui. Gitu. Saya waktu menikah, saya bahasakan dengan mertua saya. Alhamdulillah, sekarang amanah sudah pindah. Udah gak ada lagi tanggung jawabnya, ya, orang tua di sini. Udah diaminin surga dari hadis Nabi SAW. Sudah pindah ke saya tanggung jawabnya. Gitu kan? Udah selesai. Dan ini sebuah berita gembira bagi orang tua yang berhasil membina anaknya sampai menikah. Gitu kan? Makanya kalau faham ini, gak perlu kok. Bapak ibu sekalian, bukan saya katakan jangan buat anak kita berprestasi jadi sarjana, bukan. Silahkan kalau mau dibuat jadi sarjana, terutama anak perempuan ya, silahkan jadi sarjana, gak masalah. Kejar prestasi yang bagus. Tetapi jangan dahulukan titel dari pernikahan. Mohon maaf saya bahasakan ini. Ya. Banyak orang tua tidak, sarjana dulu. Padahal setelah jadi sarjana apa yang terjadi? Dibutuhin itu di dapur? Gak dibutuhin. Bahkan sebaliknya subhanallah, tidak ada orang yang punya ijazah tinggi perempuan kecuali yang mau kerja di rumah. Enggak mau. Karena dia dituntut oleh akademiknya harus begini, harus begitu. Yang kewajiban dari Allah dilupain, kewajiban yang sifatnya umum saja didahulukan. Kenapa? Terikat dengan lingkup itu. Lebih parah lagi, banyak di antara mereka sarjana, ada yang doktor, ada yang profesor mungkin perempuan, tapi enggak tahu urus rumah tangga. Masa enggak tahu? Ngurus anak enggak tahu, ngurus suami enggak tahu. Lalu untuk apa Anda hidup? Bukankah Nabi SAW menjadikan surga seorang wanita? Demi Allah, kata ulama ibu-ibu sekalian dan bapak, wanita yang sudah menikah dan punya suami, itu dia dengan surga cuma satu jengkal jaraknya. Cuma satu jengkal jaraknya. Nabi SAW mengatakan tidak ada wanita yang menjaga lima waktu sholatnya, tidak disebutkan sholat sunnah. Menjaga puasa Ramadannya, tidak disebutkan puasa sunnah. Dan mentaati suaminya, kemudian dia meninggal. Tiga hal, mentaati, layani suami di rumah, urus rumah itu. Gitu kan? Kalau dia meninggal, kecuali dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Tidak ada hadis seperti itu, laki-laki tidak ada. Tidak ada. Banting tulang, cari rezeki halal, jihad. Itu tidak bisa seperti ini. Gitu. Masuk surga dari 8 pintu, saya mau ya Allah pintu 8. Hanya apa? 5 waktu sholat, jaga puasa Ramadan, dan taati suami. Dengan surga satu jengkal saja. Ya, makanya godaan syaitan yang paling banyak, mereka memungkiri suami. Tidak mau melayani. Gitu kan? Nabi SAW pernah kumpul dengan para sahabat, sahabiat mengatakan, kalian paling banyak penghuni neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, kok bisa? Kenapa? Yang paling pertama kata Nabi SAW, karena kalian takfurnal ashirah, memungkiri kebaikan suami. Gitu kan? Tidak mau, Allah sudah suruh, ini suami boneka nih, taati layani dia saja, selesai surga, masuk surga. Meninggal 5 menit lagi masuk surga. Gitu kan? Satu jengkal aja, enggak. Bangkang. Gosip yang dilakukan antara ibu-ibu, perempuan-perempuan, jangan nanti kalau terlalu layani suami dianggap tunduk, dianggap terhina. Keliru. Fatal sekali itu. Karakter laki-laki, semua laki-laki standar. Kalau makin perempuan itu nunduk, ya, makin dia patuh, iya makin dihormati. Walaupun laki-lakinya dasarnya keras gitu. Itu pasti. Kalau dia tidak pernah puji istrinya, dia akan puji istrinya di luar. Itu terjadi, itu karakter laki-laki. Saya pernah kasih contoh dalam menjalin rumah tangga ya. Sering saya kasih contoh dan ini fakta lapangan. Kalau saya, sampai saya bahasakan sama istri saya juga begitu. Kalau saya duduk di kursi begini, kemudian kamu datang duduk di sebelah saya, di bawah ya, duduk di lantai, maka yang muncul di pikiran saya adalah, Masya Allah ya istri saya, sangat merendah dengan saya gitu. Yang muncul rasa sayang, wallahi itu terjadi. Dan semua laki-laki kalau ditanya sama, coba tanya suami-suami Anda, kalau lagi duduk, ini bukan berarti saya suruh istri duduk di bawah kaki suami, enggak. Tapi kenali karakter laki-laki, itu karakter laki-laki, sifatnya begitu. Ya. Kalau dia makin istri itu makin merendah, makin sayang, makin manja, makin ini, maka makin sayang munculnya gitu kan. Itu yang terjadi. Coba balik ibu-ibu sekalian. Ibu dulu di atas kursi, suaminya di bawah. Apa yang dalam pikirannya ibu-ibu? Pasti negatif. Karakter perempuan, walaupun ibu mengatakan tidak, itu sudah karakter. Oh, saya sudah kuasai dia. Oh, dia sudah tunduk dengan saya. Itu karakter. Makanya Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin. Nah, dengan cara kita merendah, melayani suami dengan baik, mencari ridhonya, malah akan memunculkan cinta dan perhatian ekstra. Itu umum. Gitu. Itu sudah fitrah. Ya. Fitrah Allah Azza wa Jalla yang diciptakan. Jadi harus kita sadari poin-poin seperti ini. Ya hati-hatilah terutama dalam mendidik anak. Ya, ini penting sekali. Anak laki-laki, anak perempuan, terutama anak perempuan. Maka jaga dengan seperti menjaga emas. Karena itu pintu surga. Dan sekali lagi. Ya tidak ada orang yang membuka pintu zina. Ya baik dirinya ataupun dia buka untuk keluarganya, anak-anaknya atau siapapun. Maka kecuali dia membuka sebenarnya pintu dosa buat dirinya sendiri. Mari kita dengarkan dalil-dalilnya. Yang mana Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat di dosa besar ke-12, sebagian zina lebih besar dosanya daripada sebagian yang lainnya. Artinya dosa zina dasarnya haram, dosa besar. Tapi ada lagi di antara dosa zina yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar gitu. Ya. Dosa besar tapi lebih banyak dosanya. Nanti akan kita rincikan seperti apa itu. Dalil yang pertama disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra ayat 32. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, pandangan mata, sentuhan badan, sentuhan tangan, ya, apapun alasannya, jangan dekatin zina, jangan menjadi penyebab orang lain dekati zina, anak, saudara, ya, siapapun enggak boleh. Jauhi zina itu. Salah kalau orang bilang mengatakan, enggak dok, saya bergaul sama orang itu, saya bisa kok, tahan syahwat saya. Enggak bisa. Anda manusia. Ya. Paling tidak ada pelanggaran-pelanggaran sentuhan kulit. Nabi SAW mengatakan, la yutu'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid, khairun lahum min antamassum ra'atun la tahillulah. Salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, lebih baik baginya, lebih ringan baginya pada hari kiamat dibandingkan dia menyentuh, ya, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Makanya Nabi SAW sampai tidak salaman dengan perempuan yang bukan mahram, gitu kan? Karena berbahaya sekali larangan itu sudah membuka pintu taqarrub, dekat. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jal, ya, zina itu adalah suatu perbuatan keji. Perbuatan yang keji ini maksudnya merusak. Tadi, kalau hamil, pasangannya malu dua-duanya. Anaknya tidak jelas statusnya, keluarganya malu. Ya. Tidak dikerjakan biologis itu kecuali dengan ketergesa-gesaan, ya, ketidaktenangan. Padahal biologis halal, boleh. Karunia dari Allah nikmat. Seksual itu, bercumbuan dengan lawan jenis, itu dibutuhkan. Ya. Semua manusia butuh itu. Allah sudah mengatakan, tadi kan saya bacakan ayatnya. Tapi diselarurkan pada tempat yang benar. Diselarurkan pada tempat yang benar, ya. Dan suatu jalan yang buruk, itu pilihan yang buruk. Pacaran itu jalan yang buruk menuju ke zina, enggak boleh, ya, gitu. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Sudah kita bahas dalam bab syirik. Tidak boleh ada keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mencipta apapun. Kecuali Allah Azza wa Jal. Jin, manusia, air, batu, langit, apa-apa saja semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ya, kecuali dengan alasan yang benar. Sudah kita jelaskan di satu dosa besar dulu membunuh. Tidak boleh. Dan tidak berzina. Ya. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Maksudnya orang yang zina, orang yang syirik, Dan orang yang membunuh pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama tafsir mengatakan, di antara dosa-dosa besar yang langsung mendapatkan ya ganjaran, itu adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka sama orang tua, dan berzina. Empat dosa ini kalau dilakukan, seketika Allah langsung berikan hukumannya di dunia. Ya, hukumannya di dunia. Ini berbahaya sekali. Juga bagi orang yang berzina, sangat keras disuruh cambuk oleh Allah Azza wa Jal. Disuruh cambuk oleh Allah Azza wa Jal. Kita lihat dalam surah An-Nur ayat 2. Kata Allah Azza wa Jal, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Az-zaniyatu wa-z-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun. Lanjutan ayatnya, fi dinillah. Ya, fi dinillah. Dan pezina perempuan, atau perempuan yang berzina, dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya dalam masalah agama Allah. Gak bisa. Kita buka satu kali pintu zina, boleh, maka terbuka semua. Dan Bapak Ibu sadar gak sekarang? Kalau acara televisi kita, hampir semuanya mengundang zina. Lagu, siapa yang bilang tidak mengundang zina? Kata-kata cinta, perempuan yang joget di depan laki-laki, dengan pakaian yang terbuka. Dan yang saya herankan, kenapa masih ada saja juga di antara muslimah kita yang tidak cemburu dengan kondisi ini. Cemburu itu betul. Cemburu pada saat pelanggaran agama dilanggar. Gak boleh. Itu gak boleh memang. Gitu kan? Yang mengundang syahwat haram. Gak boleh. Pada saat itu disuruh cemburu. Jangan cemburu pada hal yang tidak. Ya, tidak mengundang hal haram. Ini terbalik dunia semua gitu kan. Kalau yang mengundang syahwat, malah dibiarin. Kalau yang tidak, yang haram ya. Tapi kalau misalnya orang menikah, dianggap sesuatu yang negatif. Ini hal yang bahaya sekali gitu kan. Jadi ini jangan sampai terjadi. Semua ya, hampir semua acara kita begitu. Iklan ya, iklan sesuatu yang tidak hubungannya sama perempuan harus pakai perempuan dan harus telanjang. Gitu kan? Harus memamer auratnya. Pakaian dibalik sekarang. Kalau laki-laki kalau mau ikutin kehidupan orang-orang barat, pakai kalau pergi acara pengantin pakai jas, pakai dasi tertutup semua dari leher sampai kakinya. Yang kelihatan cuma bagian kepala sama telapak tangannya. Perempuannya bolong semua belakangnya gitu kan. Seperti orang kekurangan kain. Dibalik, laki-laki kalau pakai baju kain seperti perempuan terbuka, itu pusarnya tertutup dengan sampai lututnya, halal bagi dia. Karena dadanya bukan aurat, gitu kan? Laki-laki jelas batas auratnya gitu kan. Cuma menjaga kehormatan ditutup gitu kan. Ini tidak, perempuannya malah terbalik semua kelihatan. Dan demi Allah ibu-ibu sekalian, kata ulama, kalau satu helai rambut Anda kelihatan perempuan, sama hukumnya dengan memamerkan paha Anda. Sama. Karena itu syahwat, gak bisa. Harus ditutup. Allah yang suruh begitu. Harus ditutup. Jangan anggap remeh, oh enggak apa-apa. Enggak, gak bisa. Semua yang Allah suruh tutup, ditutup. Jangan dibuka. Ya, ini sudah jelas. Dan kalau Anda patuh, Anda dapat pahala di sisi Allah SWT. Ini bahaya sekali. Penyakit-penyakit di masyarakat yang orang tidak sadari dan akhirnya jadi pemicu. Jadi pemicu. Gitu kan? Baik. Hukumnya dicambuk dalam agama Islam. Ya, hukumnya dicambuk. Dan ini dicambuknya juga setelah diberikan peringatan-peringatan. Kalau kayak di Saudi pernah saya bahasakan, kalau ada yang berzina dan sering ditangkap, ya, ada teman-teman saya yang bertugas seperti itu di Madinah pernah menceritakan kepada kami, di Madinah saja sekarang yang dijaga masih ada, dia pernah terjadi perempuan laki-laki janjian terus ketangkap gitu. Dibawa ke kantor, dinasihatin, kalau mereka bertaubat dikembalikan ke orang tuanya, kalau tidak maka dihukum cambuk. Nah, dihukum cambuk, perempuan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki, supaya mereka tidak mengulangi lagi. Supaya mereka tidak mengulangi lagi. Kemudian yang paling bahaya sekali ayat yang sekarang kita ingin baca. Ini luar biasa. Kalau disadari maka kita harus akan lebih ekstra hati-hati. An-Nur ayat 3. Kata Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini, tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina. Kata ulama tafsir ada dua makna. Dia Allah akan kasih pasangan yang berzina juga. Perempuan biasa berzina, ya. Beda kalau orang sudah taubat ya. Taubat nasuha itu berbeda. Tapi kalau tidak bertaubat, umum bergaul bebas, pacar-pacaran, ganti pacar ini, ganti pacar itu, berzina sana, zina sini, zina sana. Nanti ujung-ujungnya nikahnya juga sama berzina. Itu sudah umum. Ini kata Allah, para ulama tafsir, makna dari ayat Allah ini Allah yang mengatakan, bukan saya ya. Jadi laki-laki yang berzina tidak akan mengawini kecuali perempuan juga yang berzina. Kecuali kalau dia tobat nasuha, berbeda. Artinya dia pasti akan dapat pasangan yang seperti dia. Kan gitu. Atau dalam makna yang lain, kalaupun dia tetap ngotot dengan berzina tidak taubat, maka tidak boleh dinikahkan sama wanita mukminah. Enggak boleh. Jangan nanti ada seorang di antara kita akhwat, masya Allah jaga dirinya luar biasa jaga tuh boleh. Terus ada pezina lamar dia, nggak apa-apa dia nanti dia taubat, nggak bisa. Kalau dia tobat sebelum akad nikah berbeda. Sudah taubat memang lurus betul masa lalunya itu berbeda. Jangan ditanyain. Tapi kalau dia masih pezina, kemudian orang tua kita terima dan pezina, nggak boleh, haram, nggak bisa. Dari mana haramnya? Dengarkan penutupan ayat. Bukan saya, Allah yang mengharamkan, nggak boleh. Wanita mukminah nggak boleh nikah sama laki-laki pezina, nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang mukmin menikah dengan wanita yang berzina enggak boleh. Ya. Oh, ini pezina nih, saya mau tolong dia, saya nikahi dia, enggak bisa. Kenapa? Memang sudah habis mukminah, gitu kan? Enggak bisa. Ini poin penting. Dengarkan Allah mengatakan, dan perempuan, jadi tidak boleh menikah laki-laki yang berzina, tidak mengawini atau tidak boleh mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Enggak boleh dengan mukminah. Dia nikah dengan pezina juga atau wanita musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini, artinya tidak boleh. Ini baik bagi si perempuan, baik bagi si laki-laki ataupun walinya, si perempuan tadi ini semua harus tahu hukumnya. Dan perempuan yang tidak, ya, yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina juga. Kata ulama tafsir, datang jodohnya pezina atau memang hukum syar'inya tidak boleh sama sekali dia menikah dengan selain pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan. Ini baca ayatnya. Ayat yang berkata, diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Enggak boleh. Orang yang sudah jaga sholatnya, tutup auratnya, nikah sama pezina, jangan. Anda terhormat. Jangan mau, gitu kan? Enggak bisa. Kecuali sekali lagi orang itu sudah bertaubat nasuha, itu lain. Kalau sudah taubat nasuha silahkan. Ya, itu berbeda. Karena kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qabla. Taubat menutup semua aib yang sebelumnya. Kan gitu. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, Umar bin Khattab pernah menyembah berhala, kan gitu. Mengikuti banyak tradisi jahiliyah, tapi setelah masuk Islam, taubat nasuha tidak ada lagi ceritanya. Menjadi orang yang mulia. Jadi beda dalam Islam. Taubat itu bisa menghilangkan apapun, gitu kan? Ada seorang wanita, sahabiat dalam riwayat Bukhari Muslim diceritakan, pernah berzina di Madinah. Lalu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya berzina, rajamlah saya. Setelah diteliti ternyata memang dia muhsan, pernah menikah, kan gitu. Ada suaminya, kemudian berzina. Hukumnya dirajam, bukan lagi dicambuk. Kalau tadi dicambuk ini untuk laki-laki dan perempuan yang belum pernah berzina. Belum pernah menikah. Kalau sudah menikah, walaupun umurnya 12 tahun, maka dihukumnya hukum muhsan. Kapan dia berzina, maka hukumnya dirajam. Gitu kan hukumnya. Datanglah ibu ini, mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, rajamlah saya. Lalu Nabi SAW ya, meneliti, ternyata betul. Dirajamlah dia. Waktu sementara dirajam, dia kesakitan ibu itu, gitu kan? Lalu ada seorang sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kok kamu berzina, gitu kan? Maka apa kata Nabi SAW? Jangan engkau melaknatnya. Demi Allah, ibu ini, perempuan ini, sudah taubat. Kalau taubatnya dibagi untuk seluruh masyarakat Madinah, cukup untuk masyarakat Madinah. Apa maksudnya? Walaupun dia pernah berzina, tapi taubatnya sudah menutupi semuanya dalam Islam. Berbeda. Karena masa lalu orang mungkin ada yang kelam. Tapi kita lihat masa sekarang ke depan, gitu kan? Ini penting untuk diketahui. Jadi jangan sampai tadi ayat ini difahami, oh kalau dia pernah berzina maka ya berarti sudah tidak boleh lagi menikah dengannya. Itu tidak, gitu kan? Dan perlu diketahui dalam manajemen rumah tangga dan rumah tangga Islami, tidak boleh, ini tidak boleh hukumnya ya, dilarang. Seorang suami berkata kepada istrinya, kalau sudah menikah ya, sudah menikah. Ini sebelum menikah berbeda, sudah menikah. Kamu harus bersumpah nama Allah bahwasanya kamu tidak pernah berzina. Mungkin ada masa lalunya, orang sudah taubat, gitu kan? Tidak boleh juga seorang istri mengatakan, saya tidak akan ridho kamu sentuh kecuali kamu sudah bilang kamu memang tidak pernah berzina. Ini enggak boleh. Enggak boleh mengatakan itu karena sudah selesai. Masa lalu Anda sudah jadi pasangannya, gitu kan? Kalau mau bertanya begitu tuh awal sebelum menikah, bukan sekarang, gitu kan? Makanya kita telusuri dari awal, telusuri dari sebelum menikah masalahnya. Jadi ini tidak boleh. Hal-hal yang sudah tertutupi itu sudah ditutup, sudah selesai ceritanya. Enggak boleh lagi. Makanya ada seorang akhwat dulu pernah menanyakan pada saya SMS. Dia merasa berdosa pernah berzina. Tapi saya tidak tahu siapa dia, gitu kan? Saya juga tidak jelas di mana tinggalnya. Tapi yang jelas dia mengatakan, lalu Ustaz, apakah memang boleh, masih boleh saya menikah dengan ikhwah, orang-orang yang terpercaya gitu? Ya, saya mengatakan kenapa tidak? Kalau Anda memang bertaubat nasuha, Itu boleh. Dan insya Allah, ikhwah-ikhwah yang faham agama pun, itu tidak akan memikir, tidak akan fikir masalah itu. Kalau Anda sudah taubat, dia akan lupakan. Gitu kan? Dia tidak akan bicara lagi masalah itu. Ya, terlalu banyak contoh-contoh di lapangan kita. Dulu akhwat kita dulunya dari zaman jahiliyahnya, gitu kan? Bebas di kampusnya, bebas segala, mungkin sudah berbuat macam-macam. Begitu dia pakai jilbab besar, dia taubat, banyak ikhwah yang menikahi. Dan memang dia menyampaikan, saya maaf dulu pergaulan saya begini. Ya sudah, gak apa-apa itu dulu. Akhirnya mereka menikah dan Allah mudah membuka hati para laki-laki ini, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk itu. Jadi di sini perlu disadari, diharamkan, Allah yang haramkan menikahkan seorang mukmin dengan wanita pezina atau seorang mukmin dengan laki-laki pezina. Enggak boleh. Kecuali mereka sudah taubat. Ini ayat Al-Qur'an yang menceritakan dan berlaku sampai hari kiamat. Itu ayat-ayat Al-Qur'an. Kita masuk kepada hadis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Madhalim bab An-Nahyi bi ghairi idni sahibi. Ya, dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayan ya nuqsanul iman bil ma'asi. Ya, juga Abu Daud menyebutkan dalam kitab As-Sunnah dan beberapa imam yang lain menyebutkan dalam riwayat, bisa dibaca di footnote-nya ya. Nah, ini disebutkan Imam Tirmidzi juga yang menyebutkan dalam Kitabul Iman. Bunyinya adalah Nabi SAW bersabda, waktu beliau ditanya, dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, tempat untuk bergantung, tempat untuk ibadah, tempat untuk meminta selain Allah. Sementara hanya Allah menciptakan kamu. Sudah pernah saya bahasakan Bapak Ibu sekalian yang mulia, Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan, belum pernah dia berani bilang, kuping ini saya yang buat. Gak pernah. Gak pernah sama sekali. Dia cuma bilang, saya Tuhan. Namrud mengaku sebagai Tuhan, Raja zaman Nabi Ibrahim AS. Dia tidak pernah bilang, langit saya yang buat. Bahkan dia tidak pernah bilang, tangan ini saya yang buat. Tidak berani. Memang karena dia bukan dia yang buat. Dia cuma dapat sudah ada gitu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hai Namrud, sadarlah. Gitu kan? Tuhanmu dan Tuhanku cuma satu, Allah yang menciptakan. Tidak ada yang lain gitu. Namrud bilang, tidak, saya Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Tuhanku dan Tuhanmu menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang lain. Lalu Namrud karena sombongnya mengatakan, saya juga menghidupkan mematikan. Dipanggil dua orang masyarakatnya, satu dibunuh, satu dibiarin jalan gitu. Dibilang, lihat saya hidupkan, saya matikan. Ini bukan, ini cuma membiarkan orang ya tidak dibunuh saja gitu kan. Karena Nabi Ibrahim AS melihat orang ini keras kepala, Nabi Ibrahim mengatakan, Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, memindahkan matahari dari timur ke barat. Matahari yang besar ini panas, dia pindahin dari timur dan barat. Bagaimana? Namrud gak bisa ngomong. Gak bisa. Ya, Tuhan tidak ada kecuali Allah. Maka perbuatan dosa paling besar, kita menjadikan sekutu bagi Allah, sementara Allah menciptakan kita. Gak bisa sama sekali. Masih pakai jimat, pergi kuburan, anggap ada keris keramat, ini semua tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Itu makhluk. Ya, tidak ada manfaatnya gitu. Kemudian orang itu bertanya lagi. Lalu apa lagi? Qala thumma ayy. Qala an taktula waladaka khasyyata an yata'ama ma'ak. Dosa besar setelah sekutu kepada Allah adalah, engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan dari harta bersamamu. Maksudnya takut miskin. Banyak perempuan-perempuan anaknya digugurin karena takut keadaan ekonominya miskin. Salah. Bukan Anda yang kasih rezeki kok. Allah memberi makan jutaan, miliaran makhluk yang lain. Semut-semut yang jutaan di lubangnya Allah kasih makan. Hewan-hewan yang di lautan, ya, burung-burung yang berterbangan, tumbuh-tumbuhan itu juga masih menggunakan, yaitu menghirup udara yang ada di sekitarnya. Semua itu Allah Azza wa Jalla berikan, apalagi kalau cuma Anda dengan anak Anda, enggak usah khawatir. Allah Azza wa Jalla punya cara ya untuk memberikan makan dan memberikan rezeki. Jadi dosa termasuk membunuh anak, ya. Karena takut miskin. Termasuk kata para ulama, wanita-wanita yang menggugurkan kandungannya umur 4 bulan sudah ada ruhnya tanpa ada udzur syar'i. Ya bisa. Ya, sampai ulama hampir semua sepakat mengatakan, kalaupun mau digugurin karena ada udzur syar'i, penyakit, anak ini bisa cacat, ibu ini bisa meninggal, sebelum masa ada ditiupkan ruh. Sebelum 4 bulan. Itu pun kalau ada udzur syar'i. Kalau 4 bulan tidak boleh sama sekali. Dia harus pasrah tawakal kepada Allah. Kalau ajalnya mati, datangnya sudah. Berarti sudah datang. Mau dia melahirkan atau tidak, tetap akan sama. Gitu kan? Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan melahirkan, maka biiznillah dia mati syahid. Apa yang perlu dikhawatirkan? Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, jadi ini poin-poin penting yang mesti disadari gitu. Lalu sahabat itu bertanya lagi, qala tsumma ay? Bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzaniya khalilata jarik. Dosa besar yang ketiga adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dengan istri tetanggamu. Lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan wanita lain. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan sama. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki berzina dengan istri tetangganya, berarti istri tetangganya sedang berzina dengan suami tetangganya. Sama, kan gitu. Sama saja. Jadi jangan ada orang bilang, oh berarti kalau perempuan tidak masuk. Enggak. Kalau seorang laki-laki menzinai istri tetangganya, berarti istri tetangganya sedang berzina dengan suami tetangganya. Gitu kan? Sama saja hukumnya. Makanya dosa besar. Dan ini subhanallah banyak sekali menjadi sunnatullah, gitu kan? Banyak sekali di pelajaran kita di lapangan masyarakat begitu. Ya, karena tetangganya terlalu akrab akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Jadi ingatlah Bapak Ibu sekalian, godaan setan dalam masalah zina ini standar. Nabi SAW sudah mengatakan, kalau kalian melihat pada lawan jenis kalian sesuatu yang bisa mengundang syahwat kalian, kembalilah kepada pasangan kalian. Karena sungguhnya mereka memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang itu. Sama aja gitu. Cuma kebetulan wanita itu lebih cantik. Kebetulan laki-laki itu lebih kekar. Kebetulan saja secara fisikal. Orang kalau sudah berhubungan sudah gak dipikirin itu. Gitu kan? Jadi kembalilah kepada pasanganmu, kata Nabi SAW, maka itu akan menyelamatkan kamu dari perbuatan zina. Gitu kan? Jadi kembali kepada mereka, selesai urusannya. Ini tiga dosa besar. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam hadis Bukhari tadi, ya juga sama, Imam Muslim, Imam Dawud, dan Imam Tirmidzi, siapapun yang mencuri, berzina, dosa-dosa besar nih semua. Minum-minum khamar, minuman keras. Pada saat dia melakukan, ya sebenarnya iman sedang keluar dari dirinya. Tidak ada imannya. Jadi dipastikan imannya keluar. Ya. Didengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan pernah ada orang yang berzina, ya, sementara dia berzina, kecuali dia dalam keadaan tidak beriman. Atau dikatakan, tidak ada orang yang berzina, sementara dia beriman. Enggak ada. Kalau imannya masih ada, dia tidak akan berzina, apapun alasannya. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang juga yang mencuri, ya, sementara dia mencuri dan masih dia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin, berarti imannya tidak ada. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak akan ada orang yang meminum minuman keras sementara dia dalam keadaan beriman, ya. Kemudian hadis setelahnya juga dalam riwayat Bukhari atau sahih dalam syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah. Bab ad-dalil ala ziyadatul iman wa nuqsanih, ya. Juga Imam Tirmidzi dalam Kitabul Iman, bab majaa ala ala yazni az-zani la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kata Nabi SAW, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-imanu fa kana 'alayhi kadh-dhullah." Faidah akla'a raja'a ila ilaihil iman. Apabila seseorang hamba berzina, maka imannya keluar dari dirinya. Na'udzubillah. Lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Kemudian apabila dia meninggalkannya atau dia bertaubat, maka iman kembali kepadanya. Iman akan kembali kepadanya. Dan tidak ada yang lebih mahal daripada iman, Bapak Ibu sekalian. Iman itu, ya, kalau ibu dan bapak ingin pupuk, ingin menebalkan dia, butuh pekerjaan keras dalam amal soleh. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Karena iman terus bertambah dengan ketaatan, ketaatan, ketaatan terus. Makin rajin kita ibadah, jauh dari maksiat, maka makin tebal iman kita. Tapi kalau ibu mau hilangkan iman sebentar. 10 tahun nih, jaga iman. Sekali berzina iman, yang bisa hilang. Gitu kan? Jadi susah sekali untuk dijaga. Kan gitu. Mudah sekali untuk hilang, ya, susah untuk ditambah, mudah sekali untuk hilang. Jadi harus hati-hati. Harusnya kita menjaga iman itu, ya. Dan iman ini akan mengontrol pribadi kita, menjadikan kita orang yang dewasa, orang yang bijaksana, orang yang luar biasa. Itu iman. Kalau orang berzina keluar imannya, wa na'udzubillah, sampai dia tobat, ya. Artinya dia bisa berzina lagi yang kedua, berzina lagi yang ketiga, ya, sampai dia tobat. Kalau dia tobat baru kembali imannya. Juga dalam riwayat yang lain, isnadnya jayyid, baik, diterima, ya, oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Dan hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Juga disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zana aw syaribal khamra, naza'a Allahu minhu al-imana kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sih." Barang siapa yang berzina wa na'udzubillah dan meminum khamar, maka Allah mencabut iman dari dirinya sebagaimana seseorang menanggalkan baju dari kepalanya. Mungkin Bapak Ibu tadi saya katakan, "Oh, saya tidak berzina tapi jadi penyebab perzinahan, hati-hati." Saya tidak minum khamar, enggak minum yang namanya bir, enggak minum yang namanya whisky dan segalanya. Tapi saya minum obat batuk beralkohol. Apa bedanya? Sama saja ada alkoholnya. Karena yang memabukkan dari minuman keras adalah alkoholnya. Dan Nabi SAW selalu mengatakan, "Ma askara kathiruhu faqalilu haram." Yang kalau diminum banyak memabukkan, sedikitnya haram. Oh enggak apa-apa kan cuma obat batuk. Tidak akhi, tidak ukhti, enggak boleh. Kan gitu. Nggak bisa, jangan dianggap remeh. Masuk ke apotek tanya, mana obat batuk yang tidak beralkohol? Jelas, tegas. Masuk di rumah makan, halal nggak? Nggak apa-apa, kenapa? Berhubungan dengan masalah akidah kita kok. Gitu kan? Orang bilang rewel, terserah. Itu nggak masalah. Daripada hubungan dengan Allah rusak. Ya, kata Nabi SAW, ada seseorang yang rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, tidak pakai sendal, miskin sekali. Mengangkat tangan ke langit berdoa, "Ya Allah berikan saya, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram." Bagaimana bisa diterima doanya? Terus kenapa anggap remeh dengan masalah ini? Enggak boleh, gitu kan? Harus hati-hati dengan poin-poin seperti ini. Jadi jangan pernah malu. Ya, dalam masalah kebenaran, jangan pernah malu dengan masalah kebenaran. Ini mesti diketahui dan disadari gitu. Ya. Jadi di sini iman itu akan ditarik oleh Allah Azza wa Jalla, dikeluarkan sementara dia berzina, ya, atau dia minum minuman khamar. Ya, hati-hati dengan khamar ini. Ingat hadis Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, yang berbunyi, Allah tidak menjanjikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan olehnya. Ini jelas hadisnya ya. Ini hadis Nabi SAW. Jadi jangan bilang, "Oh, enggak ada obat lain selain ini." Emangnya dokter yang sembuhin? Allah kok, gitu kan? Allah bisa menyembuhin Anda tanpa harus kontrol dokter, bisa kalau Allah mau. Cuma kita kadang-kadang ragu berdoa sama Allah, "Benar enggak ya saya bisa disembuhin kankernya? Benar enggak ya saya bisa jalan lagi? Benar enggak ya?" Ragu. Ya Allah akan berikan sesuai dengan keraguannya. Yakin sama Allah, "Ya Allah sembuhin penyakit saya ini." Bukan mustahil detik itu juga Allah bisa sembuhin. Kisah nyata seorang anak muda di Saudi juga lagi umroh. Matanya rabun, kacamatanya tebal, rabun, gak bisa kelihatan gitu. Setiap kali tawaf dituntun sama teman-temannya gitu. Waktu dia sudah sa'i, sementara sa'i teman-temannya lagi pada mau minum zam-zam gitu kan, dia juga minta zam-zam. Waktu dia minta zam-zam, dia berdoa. Diturunin kacamatanya, dia berdoa, habis minum kemudian diusap matanya, lalu dia mengatakan, "Ya Allah, mudah-mudahan engkau menyembuhkan mataku sehingga aku tidak menyusahkan lagi saudara-saudaraku ini." Kan mereka pada nuntun-nuntun semua. Sudah, matanya buram, dia tutup matanya sambil ambil kacamata, dipasang kembali kacamatanya. Begitu dia buka matanya, jadi buram malah waktu pakai kacamata. Seketika pada saat itu. Dia bingung. Dibuka kacamatanya, terang dia lihat. Langsung dia takbir, "Allahu Akbar," dengan suara keras di sa'i. Jadi perhatian orang-orang semua. "Allah telah menyembuhkan mata saya." Seketika. Jangan bilang mustahil, banyak kisah terjadi dengan seperti itu. Banyak. Kalau Anda berdoa belum diterima sama Allah, ya itu mungkin salah satu. Ada, coba muhasabah, ada penyebabnya. Mungkin Anda tidak ikhlas. Mungkin Anda masih ada makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Bisa saja terjadi sehingga doa tidak langsung diterima. Banyak kasus terjadi. Allah terima langsung doanya. Kan gitu. Bisa. Ya, tanpa berobat pun bisa. "Oh enggak, saya kalau tidak minum obat ini saya enggak bisa sembuh." Itu perkataan Anda dan Allah kan biarkan. Kata Nabi, kata para ulama dan sebagian salaf dinukil dalam atsar yang sahih. Siapapun yang menggantungkan nasibnya kepada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Dan siapapun yang menggantungkan nasibnya pada makhluk, pada manusia, Allah akan biarkan dia dengan makhluk-makhluk itu. Tidak pernah sembuh-sembuh sudah puluhan tahun berobat. Karena selalu dokter ini ke dokter ini, dokter ini ke dokter ini. Tidak pernah bilang, "Ya Allah sembuhin saya." Gitu. Tidak minta kepada Tuhannya obat dan Tuhannya dokter-dokter itu. Gitu kan? Jadi Allah kan biarin, sama manusia silakan. Butuh uang, keliling kepada manusia terus. Coba berdoa dulu. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah saya punya utang bayarin. Satu kali belum terima, minta dua kali, minta tiga kali, minta 100 kali, gak masalah." Merengek dengan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan kok. Gitu kan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada orang yang merengek dengan Allah terus minta. Ibaratnya orang yang berdoa kepada Allah itu seperti sebenarnya anak kecil yang minta apa-apa sama ibunya. Ya? Jadi minta saja terus, minta. Allah Azza wa Jalla akan minta. Allah Sami, Allah Basir, Allah mendengar, Allah juga ya Maha melihat, gitu kan? Dan Allah Azza wa Jalla kadang-kadang memberikan kepada kita jalan keluar dengan sangat halus. Mau dilihat bersyukur enggak nih? Minta disembuhin penyakit, tiba-tiba bertahap dan sembuh. Tapi butuh waktu, proses lama gitu. Mungkin berapa bulan baru sembuh, gitu kan? Itu baru kelihatan. Saya dulu waktu saya Bapak Ibu sekalian pakai kacamata dari umur kelas 5 SD. Dan min saya itu 12. Min kacamata saya demi Allah 12 plus 1,5. Ada plusnya 1,5. Kacamata saya tebal sekali gitu, ya. Itu dari kelas 5 SD sampai kemarin baru tahun lalu. Mungkin ibu-ibu yang hadir pengajian saya tahu, saya pakai kacamata tebal gitu kan. Saya dari dulu berdoa kepada Allah. Sudah lama bertahun-tahun, ya Allah sembuhin penyakit saya, ya Allah. Saya berikan kenikmatan supaya saya bisa lihat seperti orang normalnya gitu. Terus berdoa. Saya tidak pernah putus asa. Kalau minum zam-zam, lagi umroh, lagi haji, lagi segala, saya teburin air zam-zam, berdoa kepada Allah. Belum ada hasilnya. Ternyata subhanallah, saya lihat ada halus sekali jawabannya Allah itu datang. Apa yang terjadi? Setahun, dua tahun yang lalu saya komunikasi dengan paman saya di Malaysia. Komunikasi aja. Ya, saya sempat ikhtiar waktu itu mau lasik di Jakarta gitu kan. Sempat ke Jakarta Eye Center dites, ternyata oh enggak bisa, Pak. Ini cuma bisa turun 7 min. Enggak bisa, gitu kan? Masih ada min 5 kalau misalnya mau operasi gitu. Saya enggak jadi. Pakai dites air mata, pakai dites segala gitu kan, dan setengah mati sekali gitu waktu mau dites di sini. Diletakkan kertas kemudian agak perih, gitu kan? Baik, berjalanlah waktu. Kemudian saya tiba-tiba iseng ya komunikasi dengan paman saya waktu itu, paman saya udah lama enggak komunikasi dengan saya. Ngobrol-ngobrol masalah urusan kerjaan sampai ngobrol ke masalah operasi mata gitu. Lalu dia bilang, oh ada konsumen saya, kebetulan beliau buka toko furniture di Johor gitu kan. Ada konsumen saya, itu orang non-muslim, tapi dia terkenal mahir sekali melakukan lasik ini. Omre cuma gitu saja. Oke baik, tolong ditanyain kalau ada waktunya. Baik, ditanyalah. Setahun prosesnya tuh. Setahun itu saya terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disembuhin mata gitu kan. Tanpa putus asa, berdoa aja. Tahapannya adalah dokter ini berangkat ke Inggris ceritanya, dan dia masih ngambil spesialisnya, mempelajari beberapa jenis alat yang baru tentang lasik ini gitu kan. Setelah setahun dia pulang, saya sudah tetap aja umum biasa, saya anggap sudah mungkin belum ada. Setiap kali saya telepon, oh belum datang dokternya, sampai setahun. Setelah setahun tiba-tiba saya ditelepon sama paman saya, ini dokternya sudah ada, dia minta janjian 2 minggu setelah puasa Ramadan, setelah Idul Fitri waktu itu. Tahun lalu ini, jadi sebelum Idul Fitri, ini kan mau masuk Ramadan, tahun lalu saya masih pakai kacamata gitu, kan gitu. Jadi waktu itu saya 2 minggu setelah Ramadan saya berangkat ke sana, kemudian dicek mata, tiba-tiba dokternya bilang ini bisa bersih kok, nggak pakai ada lagi satu minnya, plusnya juga hilang. Oh ya bisa. Berapa lama dikerja? Saya kerja paling setengah jam. Seketika. Jadi yang saya bertahun-tahun sabar itu Allah hilangin dengan setengah jam, gitu. Sebentar sekali gitu. Baik, saya dalam kondisi tidak percaya. Cuman dicek mata saja gitu kan. Setelah itu langsung masuk ke ruang operasi, disuruh buka baju, cuman ditetes obat bius lokal di sekitar mata saya, sambil dioperasi sambil ngobrol sama dokternya. Ngomong sama dia tuh, ngobrol, ditanya-tanya. Selesai setengah jam mata kanan, mata kiri, selesai mata kiri sudah, disuruh berdiri, silakan berdiri. Sudah pulang. Pertama buram saya lihat gitu kan. Lalu dibilang dipesan jangan pakai kacamata ya. Saya enggak pakai kacamata saya gitu. Saya pegang kacamata yang tadi tebal itu dari ruang lokernya, ini saya pakai baju, saya pulang rumah paman saya. Dia bilang ini obat tetes dipakai mungkin sekitar ya 3-4 hari enggak kelihatan, agak buram. Baik. Saya pulang ditetesin lah. Memang agak buram gitu kan. Waktu malam itu, malam terutama habis operasi kayak agak buram. 2 hari, 3 hari, seminggu, bifadlillah sekarang saya bawa mobil malam, baca buku dari jarak jauh enggak ada masalah. Alhamdulillah. Berarti saya mengambil pelajaran, begitu halusnya itu datang jawaban Allah itu. Allah ingin uji, syukur enggak nih? Gitu kan? Bersyukur enggak? Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang langsung dikasih seketika, ada yang bertahap. Gitu kan? Ada yang bertahap. Tapi sekarang saya bisa nyadari ternyata dengan berapa tahun saya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu, Allah bisa kok kalau Allah mau. Enggak ada yang mustahil, gitu kan? Alhamdulillah, dan cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi jangan karena masalah ingin sembuh saja halalkan yang haram, tidak. Salah. Ingat, kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan olehnya. Yakin itu. Oh saya sudah lama batuk 2 minggu sembuh-sembuh. Kalau enggak minum yang pakai alkohol ini enggak sembuh. Keliru. Salah. Pernah ada ya, seorang sahabat datang perutnya sakit, kakaknya sakit perutnya. Datang, ya Rasulullah, kakak saya sakit perutnya, harus bagaimana? Kata Rasulullah SAW, minumlah madu, minumkan dia madu. Allah mengatakan, fihi syifa' linnas, obat untuk manusia, minum aja. Mau obat apa saja. Di daerah Timur Tengah, Bapak Ibu sekalian, itu kalau ada orang kebelek tangannya, sobek, kena pisau, itu ditaburin madu asli. Enggak pakai dijahit. Kalau orang-orang sana tuh, kalau orang-orang yang asli di padang pasir, itu mereka ditaruh madu. Itu dalam berapa hari sambung sendiri. Enggak ada apa-apa. Tapi ini kita yakin enggak gitu kan masalahnya. Di Indonesia orang enggak yakin dengan itu. Gitu kan? Ada teman saya di Syria lah katakan, kejadian aneh dan dia jadi saksi sendiri. Ya. Ini Muhammad Khatib, teman dekat saya sekarang dosen di Libya gitu. Dia cerita, dan dia masih sampaikan bahasa beberapa tahun lalu gitu. Cerita tentang fadilah madu gitu kan. Lalu dia bilang, di Syria pernah ada orang tabrakan, ini batok kepalanya kebelek gitu. Kebuka. Tapi karena dia tidak tahu kalau kepalanya ini bocor gitu. Kelihatan di bagian dalamnya. Sampai akhirnya dia tetap jalan aja ke rumah sakit. Dibawa sama keluarganya. Keluarganya gak ada yang berani disampaikan. Diberi sama dokter gitu kan. Lalu dokter lihat, ini sudah gak mungkin sembuh. Kebelek. Ini begitu dia tahu mati di tempat orang ini. Gitu kan. Lalu dokternya bilang, ini obat minumlah. Tapi sekarang jangan baring ya. Gak bisa dijahit, batok kepala. Pecah, gimana caranya bisa dijahit gitu. Gak mungkin. Disatuin juga gak mungkin. Sudah. Dokternya bilang ini minum obat dimotivasi. Ya mungkin kalau ajalnya belum datang berarti dia masih hidup. Tapi jangan tidur baring. Isi otaknya bisa keluar. Gitu kan? Ini kejadian nyata gitu. Maka satu pulang ke rumah. Salah satu keluarganya datangkan madu asli. Ini dia bilang kisah nyata. Dituang, dipenuhin di dalam otaknya itu. Dipenuhin. Dalam hitungan 2 minggu batoknya bersambung. Ya. Sembuh. Ini kisah nyata dikatakan. Cuma masalahnya kita kadang-kadang pengobatan nabawi. Benar gak ya? Gitu kan? Habis sudah obat penyakit. Saya sudah minum 2 minggu gak sembuh-sembuh. Ya karena waktu minum, sembuh gak ya? Ya gak disembuhin sama Allah ragu. Minum dalam kondisi yakin. Kan gitu. Harus yakin. Kita lebih yakin dengan obat dokter. Gimana caranya? Nabi sudah bilang wahyu dari langit kok. Yang ciptain seluruh manusia dan penyakit mengatakan. Habbatus sauda dawa'un likulda illa sam. Habbat sauda obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Mati aja gak bisa diobatin. Semua berarti penyakit apapun. Di Timur Tengah itu orang luka luar, luka dalam pakai habbat sauda. Dan saya sering tekankan banyak di jamaah saya. Kalau lagi minum, lagi makan. Apa saja minum kopi, minum teh, buat sayur, buat kue. Selalu taburin habbat sauda. Gak usah tunggu sakit. Gitu kan? Karena fungsi utama habbat sauda diteliti oleh para ilmuwan muslim. Para dokter muslim itu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya dia fungsi utamanya itu kekebalan tubuhnya yang dibantu. Maka dia akan membantu menghilangkan penyakit itu. Kembali kepada hadis tadi. Apa yang terjadi? Waktu sahabat itu meminumkan kakaknya madu, belum sembuh. Pulang lagi masjid, ya Rasulullah, ya, kakak saya belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Sambil mukanya beliau memerah, beliau marah, beliau mengatakan, pasti Allah benar dan telah bohong perut kakakmu. Gitu. Artinya apa? Sugesti kakakmu yang salah. Gitu. Waktu dia minum madu, dia harus yakin. Allah yang katakan bisa menyembuhin kok. Kenapa enggak? Gitu kan? Harus yakin. Makanya dokter mengatakan kan minumlah sesuai dengan dosisnya. Kalau enggak mungkin enggak sembuh. Motivasi yang dibangun. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Gitu kan? Ya ini poin-poinnya. Jadi keyakinan kepada Allah harus dibangun. Enggak bisa. Ya. Kalau ragu sedikit ya Allah biarin. Gitu kan? Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Wala yuzakkihim. Wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim syaikhun zani wa malikun kadzab wa ailum mustakbir. Ini hati-hati. Saya katakan tadi di awal pertemuan zina itu ada tahapannya ya. Beda dosanya anak-anak muda yang memang syahwatnya lagi besar berzina, dosa besar. Dengan orang tua berzina, itu bahaya orang tua ini lebih besar dosanya. Karena enggak ada yang memicu dia untuk berzina. Tidak ada yang memicu dia. Kalau anak muda memang masih luar biasa. Tapi kalau kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, kemudian berzina. Memang orang sekarang kadang-kadang orang bilang tante girang, om girang dan segalanya gitu kan. Udah tua masih saja mau berzina. Ini bahaya sekali ini. Lebih besar dosanya daripada anak-anak muda yang berzina. Karena anak muda lebih besar pemicunya. Gitu kan. Jadi ini disebutkan hadisnya. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia. Perhatikan ikhob-ikhobnya, ganjarannya banyak. Yang pertama adalah, Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Maksudnya apa? Ibu-ibu sekalian nanti kalau kita di mahsyar, Bapak-Ibu sekalian di mahsyar, Itu kita berharap bicara sama Allah. Berharap. Ngeluh. Ya Allah ampunin saya supaya saya selamat dari neraka. Berharap. Pada saat itu. Berharap sekali. Jadi kata-kata yang mengatakan Allah tidak ajak bicara ini ganjaran yang berat kata ulama. Berat sekali. Jadi kita mau minta diampuni Allah. Minta ditimbang amalnya gak ditimbang sama Allah. Gak diajak ngomong sama Allah sama sekali. Dan tidak ada lagi yang bisa diajak ngomong waktu itu. Gak ada kecuali Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan. Yang menjadi raja dan pemimpin pada saat di mahsyar. Gak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Dosanya lebih berat daripada amalnya, tetap masuk neraka. Padahal bisa saja kalau Allah mau, Allah ampuni. Udah deh, mungkin dia pernah mengaku, udah, habisin 10 dosanya, jadi beda satu misalnya, masuk surga. Bisa saja, Allah gak maafin. Gak ada pemaafan dosa. Siapa mereka ini? Berat sekali nih. Sudah dua ganjarannya, tidak akan diajak bicara. Ini ada tiga golongan nih. Kemudian yang kedua, tidak diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, tidak melihat kepada mereka. Allah gak lihat mereka. Gak dipedulikan. Dibiarin sendirian di mahsyar. Yang keempat, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allah, berat sekali ini. Empat hukuman sekaligus gitu kan. Siapa mereka? Yang pertama, orang tua yang berzina. Udah tua, berzina. Apa ini gitu? Ya. Dia gak butuh sebenarnya. Tapi cuma ikut-ikutan, mau dibilang anak muda. Kalau orang tidak bisa menerima perkembangan fitrah yang Allah lakukan, maka orang ini tidak normal hidupnya. Maksudnya begini. Banyak orang-orang pada saat berumah tangga, saya sering dapat keluhan dari banyak istri-istri yang baru menikah gitu kan. Oh, suami saya terlalu rewel gitu kan. Minta disiapin ini, minta urus rumah, minta urus ini, minta urus itu. Sementara saya di rumah orang tua, saya tidak buat itu. Orang yang seperti ini, keluar dari fitrahnya yang sebenarnya gitu. Kan gitu. Dia tidak bisa menerima, ini sudah bukan di rumah orang tua Anda. Anda sudah di rumah suami Anda, dan memang ada kewajiban dari Allah. Gitu kan? Sama halnya orang gak bisa menerima, dari anak-anak pindah ke dewasa. Kalau dia tidak bisa terima proses perubahan itu, maka walaupun dia dewasa seperti anak-anak sifatnya. Kalau orang bujang, gadis, pindah ke rumah tangga, dia gak bisa terima, nanti dia gak bisa jalankan rumah tangganya dengan baik. Tapi kalau dia bisa terima itu, dia punya persiapan sebelumnya, maka akan bagus. Yang kita ingin diberatkan yang sekarang. Dari masa muda, pindah ke masa tua. Banyak orang tidak bisa terima itu. Maka walaupun sudah tua, bergaya seperti anak muda. Gitu kan? Ini bahaya, dia gak bisa terima. Ini sudah, Anda sudah tua, sudah selesai. Gitu kan? Makanya berbahaya sekali. Kalau orang sudah makin tua, makin dekat dengan kuburan, gitu kan? Mesti makin sadar. Maka di sini luar biasa. Yang paling pertama berat hubungannya hari kiamat. Azab yang pedih. Tidak diajak bicara. Tidak dia maafin dosanya. Itu tiga golongan. Yang pertama, syekhun zani. Orang tua yang berzina. Ini bahaya sekali. Yang kedua, penguasa yang pembohong. Raja tapi pembohong. Untuk apa dia bohong? Presiden bohong. Untuk apa? Dia sudah punya kekuasaan kok. Kan gitu. Enggak ada pemicu untuk bohong sebenarnya. Kalau orang yang miskin, takut misalnya kehilangan sesuatu yang sudah, atau orang dia mencuri, yang dia curi, dia bohong, ada pemicunya. Tapi seorang penguasa terus bohong, ini hukumannya lebih berat. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Apa yang mau disombongin gitu? Kalau orang kaya sombong, ada pemicunya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin kita baru pakai sepatu baru, contohnya. Sama gak jalannya kalau pakai sepatu lama? Itu setan picu, supaya kita sombong. Gitu kan? Sengaja lebih dibunyi-bunyikan sendal sepatunya. Kan gitu. Yang lebih, ini dosa, gak boleh. Nah, lebih berat lagi kalau dia orang miskin. Memang gak boleh dia picu gitu kan? Gak bisa. Ada orang yang tidak mau dibilang miskin, sengaja kalaupun uangnya ada dikumpulin, beli baju yang mahal. Melampaui kapasitasnya dia. Kenapa? Gitu kan? Gak bisa, gitu kan, ngeluar dari fitrahnya. Maka ini berbahaya. Miskin tapi sombong. Sombong perbuatan dosa besar. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, sombong adalah pakaianku. Siapa yang coba ya menyaingiku, maka dia akan mendapat murkahku. Gak bisa. Allah Azza wa Jalla yang satu-satunya zat yang berhak untuk sombong, kita gak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, siapa yang di dalam hatinya ada seperti biji atom saja dari kesombongan, tidak akan mencium bau surga. Gak bisa. Walaupun kita kaya, bukan berarti boleh sombong, tidak. Tidak boleh sombong. Makin merendah makin bagus. Kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, dia sudah kaya tapi dia merendah aja. seperti biasa masyarakat, nggak ada yang perlu disombongin gitu kan, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang sangat besar yang mesti diambil sebagai pegangan hidup. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, "Hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qa'idina kahurmati ummahatihim. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa uqifa yahu yawmal qiyamati fayakhudhu min 'amalihi ma syaa. Fama dhannukum?" Jadi dari sekali lagi kita kembali kepada awal pertemuan tadi, kita sudah mengatakan ya, kalau dosa zina bertahap-tahap. Yang paling rendah dosa besar, tapi ada tahapannya, kan gitu. Nah, tadi ini juga orang tua yang berzina, beda dengan orang muda yang berzina. Sekarang beda lagi. Berzina atau menzinai istrinya mujahidin. Tadi kan ada istri tetangga ya. Itu lebih berat lagi dosanya. Ya, orang pergi jihad suaminya, istrinya diganggu. Itu lebih berat lagi dosanya. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, kehormatan istri-istri para mujahidin dibandingkan dengan kehormatan orang-orang yang tidak ikut perang, itu adalah bagaikan kehormatan ibu-ibu mereka. Jadi kalau ada seorang laki-laki sedang pergi jihad, istrinya itu wajib bagi semua laki-laki yang tidak jihad menganggap seperti ibunya. Gak bisa diganggu, dihormati istrinya mujahid, karena dia sedang keluar berjihad di jalan Allah. Itu bukan hal yang ringan gitu. Apa kata Nabi SAW? Dan tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil pengganti dari laki-laki mujahidin dalam hal urusan keluarganya, lalu laki-laki itu mengkhianatinya di tengah mereka, mengajak zina istrinya, kan gitu. Digoda sampai terjadi hal perzinahan. Atau misalnya memang dia menggunakan hal-hal yang haram, menggunakan obat-obat syahwat dan segalanya. Sebagaimana sering kita juga, saya perlu tekankan ini, anak-anak Anda kalau Anda biarkan, kadang-kadang mungkin dia bisa menjaga kehormatannya, tapi temannya yang jahat, diberikan obat syahwat, dibiarkan nonton film-film tidak benar, sehingga bangkit syahwatnya, terjadilah perzinahan, kan gitu. Ini berbahaya sekali. Melainkan pasti, apa yang terjadi pasti, dia, si mujahid tadi, orang yang sedang jihad, akan diberdirikan, ya. Maaf, dia orang yang menzinai tadi, orang yang berkhianat di keluarga yang mujahid, akan diberdirikan untuk mujahid itu di hari kiamat nanti. Lalu dia, si mujahid, mengambil dari amal kebaikannya yang dia inginkan. Ya. Jadi mujahid ini akan berdiri di depan orang yang berkhianat, mengkhianati dia di rumah tangganya, dan mengambil pahalanya orang itu pada hari kiamat seperti yang dia mau. Semuanya boleh, gak masalah. Sampai habis. Apa kata Nabi SAW? Fama dhannukum? Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah dia mengambil seluruhnya atau sebagainya? Tentu dia akan ambil semuanya. Ya kan? Karena pada hari kiamat orang butuh dengan amal soleh. Kan gitu. Pasti dia akan ambil semua pahalanya. Dan akhirnya orang itu akan masuk ke neraka. Ya, ini berarti dosanya lebih besar lagi daripada ya berzina dengan wanita-wanita yang lain. Baik, hadis yang selanjutnya. Isnadnya sahih, atau hadis ini sahih diriwayatkan Imam Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yubghiduhumullah: al-bayya'ul hallaf, wal faqirul mukhtal, wasyekhuz zani, wal imamul ja'ir. Ada empat ya orang golongan manusia yang paling Allah murkahi. Yang pertama, penjual yang melariskan dagangannya dengan gemar bersumpah dusta. Demi Allah ini asli. Dia tahu ini bukan asli. Sumpah nama Allah. Kenapa? Untuk apa? Hanya untuk orang beli barang kita? Demi Allah belum sampai modalnya. Terus sudah untung. Untuk apa? Apa manfaatnya? Apakah Anda tidak sadar hasil sumpahan Anda itu berhukum yang mendatangkan efek negatif dan akhirnya mendatangkan uang yang haram? Apa adanya gitu? Jual supaya ada berkahnya. Dan rezeki yang halal walaupun sedikit akan ada berkahnya. Orang yang paling Allah murkahi adalah orang pertama penjual yang melariskan dagangannya dengan suka sumpah bohong. Ini dari mana nih? Dari Indonesia. Demi Allah dari Saudi. Kenapa kok harus bohong? Nih, gak usah. Jelas apa adanya dari sini, dari sini, dari sini. Jelaskan apa adanya, gak masalah, gak usah khawatir. Kalau rezeki Anda datang, Allah akan buat laku kok. Kemudian yang kedua, wal faqirul mukhtar. Mukhtal ini adalah orang fakir yang sombong. Tadi kita jelaskan. Ini Allah murkah padanya. Udah fakir, sombong lagi. Enggak usah. Ya. Sedangkan orang kaya saya disuruh merendah. Apalagi orang miskin. Gitu kan. Yang ketiga, wasyekhuz zani. Orang tua yang berzina. Laki-laki atau perempuan. Ini Allah murkai spontan di dunia ini. Sudah dimurkai oleh Allah SWT. Wana'udzubillah. Kita bisa bayangkan kalau ingin memahami dengan ini supaya ini agak lebih besar. Kalau kita kerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan kita marah. Kerja dengan satu orang, lalu marah dengan kita. Pasti kita khawatir dipecat, khawatir gak dikasih gaji, khawatir semua. Mungkin kita coba minta maaf, kita coba mencari sesuatu yang membuat dia senang. Bukan begitu? Baik. Bagaimana dengan Allah Tuhan alam semesta yang murka dengan kita? Wa na'udzubillah. Murkanya Allah berbahaya sekali. Ya. Allah pelintir saja satu urat saraf kita, encok 22 bulan gak bisa bergerak, bisa. Kalau Allah mau, kita lagi jalan keseleo. Gak ada sebabnya. Pernah gak terjadi? Pernah kan? Keseleo tiba-tiba 2 minggu bengkak gak bisa jalan. Gampang sekali kalau Allah mau buat masalah dengan kita. Tiba-tiba Allah datangkan sakit perutnya malam. Diteliti ada tumor. Dari mana? Gitu kan? Secara medis, oh pernah ada makanan yang dimakan. Itu sebab saja. Allah yang mau. Hati-hati dengan murka Allah. Jangan merasa aman dengan murkanya Allah. Ya, kata Allah SWT, وَلَا يَأْمَنُ مَقْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Tidak ada orang yang merasa aman dengan murkahnya Allah kecuali orang yang rugi. Merasa aman, menipu orang, berzina, apa saja dia lakukan, dia merasa aman, tidak akan dihukum oleh Allah. Ini bahaya. Ya. Dan yang terakhir adalah وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ. Dan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, pemimpin instansi. Tapi yang paling tinggi di sana adalah pemimpin negara, ya. Dia berbuat kezaliman. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, zina yang paling berat adalah berzina dengan ibu sendiri. Saudara perempuan, istri ayah. Ini termasuk mahram, ya. Jadi kalau ayah kita poligami misalnya, atau dia nikah lagi dengan seorang perempuan, ibu kita sudah meninggal, maka istrinya itu luar biasa, sama dengan posisi ibu. Enggak boleh sama sekali, ya. Dan semua perempuan yang merupakan mahram bagi orang yang bersangkutan. Dan hakim mensahihkan sebuah riwayat, ya, yang hadis sahih berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waqa'a 'ala dzati mahramin faqtuluh." Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Jadi hukumnya tadi saya katakan, dibunuh. Lebih berat lagi dosanya kalau menzinai orang mahram, ya. Makanya hati-hati sekali. Jadi saya katakan bapak ibu sekalian, umur 10 tahun anak-anak saja sudah enggak boleh seranjang. Enggak boleh lagi mandi dimandikan bersama-sama, gitu kan? Ya, kalaupun sudah dewasa sudah 10 tahun biarin mandi sendiri, ajarkan dia malu, tutup kamar mandinya, gitu kan? Biarin dia dewasa, jangan digabung. Ini kadang-kadang kita masih anak-anak gadis saja masih tidur seranjang, enggak boleh. Ya, dilarang memang seperti itu. Nabi SAW mengatakan dan pisahkanlah mereka diranjang pada saat mereka umur 10 tahun. Enggak boleh, ini semua dijaga. Biasakan mereka menggunakan pakaian tertutup. Cintakan jilbab dengan mereka, anak-anak perempuan. Anak laki-laki cintakan busana-busana muslim, gitu kan. Biarin aja. Karena pakaian itu simbol kita. Saya pernah kasih contoh, bapak ibu sekalian, kalau seandainya ada satu perempuan lewat, Nasrani, agama Kristen, terus kita pakai jilbab, kasih jilbab suruh pakai. Berdiri aja, gak buat apa-apa. Terus ada orang lain lewat muslim atau orang non-muslim. Tanya, itu agama apa perempuan itu? Apa yang dia bilang? Pasti muslim. Iya kan? Karena kenapa? Jilbabnya ada, simbol Islamnya ada. Itu simbol kita, gitu kan? Kalau seorang laki-laki Nasrani, berikan baju koko aja, enggak usah kopi ya, baju koko aja. Kasih baju koko nih, pakai. Gitu kan? Kemudian biarin cuma berdiri aja. Nanti ada yang lewat muslim atau Nasrani lewat tanya, "Agama apa orang itu?" Dia lihat bajunya dia katakan muslim. Kenapa? Simbol. Mestinya kita bangga dengan simbol itu. Ini enggak, pakai jilbab malu kalau jalan di mall sama teman-temannya misalnya. Kenapa? Gitu kan? Seorang ikhwah, laki-laki muslim kita malu kalau pakai baju koko. Kenapa? Apanya mesti dimalui? Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang bisa membawa anda pada ketakwaan itu lebih baik. Semua wanita yang berjilbab besar atau berjilbab tutup auratnya dengan baik, malu kalau dia berkenalan dengan lawan jenis. Malu kalau dia berbuat dosa. Seorang laki-laki kalau pakai baju koko, malu. Gitu kan? Saya di mana-mana jalan pakai baju koko, walaupun kopiah saya tidak pakai, itu semuanya orang sudah assalamualaikum, ya, kadang-kadang memberikan salam walaupun tidak kenal saya, gitu. Enggak ada orang-orang kayak anak-anak muda lain yang mungkin diganggu-ganggu atau seperti apa, enggak ada, gitu kan? Karena libasut taqwa akan menjaga kita kepada ketakwaan, ya, pakaian itu membantu, ya, membantu kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Baik, sebagai penutup, dan dalam masalah ini terdapat hadis-hadis yang cukup banyak kata Imam Adz-Dzahabi, di antaranya adalah hadis Al-Bara. Ya, hadis Al-Bara ini diriwayatkan oleh Imam Daud, Abu Daud dalam Kitabul Hudud, bab ar-rajul yazni biharimihi, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Ahkam, ya. Kemudian Imam Nasa'i dalam Kitabun Nikah, Ibnu Majah dalam Kitabul Hudud, ya, dan disebutkan juga oleh Imam Ahmad. Dan Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Autar, hadis ini memiliki sanad-sanad yang banyak, dan di antaranya adalah yang para rawinya adalah rawi-rawi yang sahih, yang dipercaya. Bunyinya adalah kata Nabi, Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi berkata, "An-nakhalahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arrasa bimra'ati abihi ay yaqtulahu wa yukhammis ma lahu." Bahwasanya seorang pamannya, paman si Al-Bara' bin Azib, jadi sahabat Nabi yang lain, ya, ada sahabat Nabi menceritakan tentang pamannya yang pernah diutus oleh Nabi SAW. Paman saya pernah diutus oleh Nabi SAW untuk menemui seseorang laki-laki yang sedang menjadi pengantin dengan istri bapaknya. Jadi ada seorang laki-laki terjadi di zaman Nabi SAW, lagi menikah, proses pernikahan terjadi. Tapi itu ayahnya meninggal, bekas istri ayahnya gitu. Sementara dia muslim, orang itu muslim. Apa yang diperintahkan? Agar membunuhnya. Nabi suruh bunuh orang itu. Sudah nikah dengan istri ayahnya gitu kan. Dan merampas, ya, lalu membagi hartanya menjadi 5 bagian sebagai ghanimah. Artinya dianggap dia seperti orang kafir. Harta yang dia miliki diambil semua, dibagi untuk muslimin. Seperti harta ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Ini saking beratnya menikah dengan bekas istri ayah. Ya, bekas istri ayah. Tinggal sebuah hukum saja di sini sebagai penutup Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita itu belum digauli, masih baru nikah, kemudian cerai. Cerainya itu baik karena meninggal, atau ya, memang cerai umumnya, tidak cocok, belum bersentuhan sama sekali, lalu cerai. Maka laki-laki ini, kalau perempuan itu janda punya anak gadis, dia masih boleh menikah dengan anak gadisnya si ibu tadi. Hukum syar'inya begitu. Dia boleh menikah karena dia belum menyentuh ibunya. Tetapi kalau si laki-laki tadi sudah menyentuh istrinya tadi, ibunya anak ini, sudah berhubungan, bersentuhan kata ulama, bahkan bersentuhan apapun, bercumbuan umum walaupun belum berhubungan badan gitu kan. Tapi yang rajah adalah berhubungan badan, maka anaknya si perempuan jadi mahram sama dia selamanya. Artinya dia pun tidak boleh menikah dengan anaknya istrinya. Nggak boleh, mahram abadi, nggak bisa gitu kan. Walaupun dia cerai nanti sama si perempuan itu, tetap anaknya nggak boleh dinikahi, ya, itu disilakan anak tirinya nggak boleh dinikahi, ya, karena sudah terjadi hubungan dengan si ibunya tadi, maka anak ini tetap menjadi mahramnya dia walaupun ibunya sudah bukan istri gitu kan. Ini perlu dipahami pohon hukumnya gitu, sehingga tidak terjadi hal negatif. Nah, kalau yang seperti ini aja nggak boleh, lebih berat lagi kalau tadi istrinya si ayah itu yang disebutkan, gitu kan? Istri si ayah maka lebih parah gitu, lebih parah. Ya. Ini penting sekali untuk diketahui sehingga tidak jadi hal-hal yang negatif, yang salah. Contoh kasus yang lain, misalnya ada seorang laki-laki Allah takdirkan dia menikah lebih dari satu perempuan, kemudian istrinya yang terakhir mungkin masih muda. Dari istri pertama ada anaknya bujang, mungkin lebih tua daripada istri dia yang sekarang misalnya. Ayahnya meninggal, tetap tidak boleh dia menikah dengan si ibu tadi itu, walaupun lebih muda dari dia, karena sudah menjadi istri ayahnya. Hukumnya disuruh bunuh dalam agama Islam, nggak boleh, kan gitu. Jadi ini poin penting yang mesti diketahui berhubungan dengan masalah hadis yang terakhir kita bahas, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, sampai sini kita tutup dulu dosa besar yang ke-12. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bukan menjadi wali, dinisbatkan ke ibunya. Jadi kalau anak hasil zina itu nisbatnya ke ibunya. Enggak, bukan menjadi wali. Bukan jadi wali. Kalau tadi yang saya bahasakan mungkin yang dimaksudkan begini, si ibu atau si ayah sebaiknya menikahkan anaknya daripada terjadi perzinahan, itu poinnya. Tapi kalau jadi wali enggak bisa, wali harus ayah mutlak. Ya. Dan ibu-ibu ini penting, pertanyaan Ibu Imas bagus ya. Banyak di antara ibu-ibu tidak paham tentang hukum ini. Taatnya seorang anak dalam melayani kedua orang tuanya, ibunya didahulukan. Misal ayah minta diambilin air, ya, kemudian juga ibu minta diambil air, maka si anak dalam hukum syar'i harus mendahulukan ibunya, ngambil ibunya dulu air, dalam pelayanannya. Tapi bukan pada hal-hal yang sifatnya umum. Enggak bisa, seperti misalnya pernikahan. Ayahnya sudah setuju misalnya, ayahnya mau nikahin. Ibunya enggak setuju, tahan. Enggak boleh. Sebentar laki-laki yang datang sudah baik, enggak boleh loh itu. Ya, ini enggak boleh Ibu sekalian ya. Karena kewalihan mutlak di tangan si laki-laki. Enggak bisa dibantu, enggak bisa dibantai itu. Si ayah, enggak bisa. Jangan ibu menjadi bentrok dengan suami gara-gara suami mau nikahkan. Kecuali kalau memang ada udzur syar'i. Misal, anak laki-laki yang datang melamar memang orang fasik. Enggak baik. Ya kan? Berbahaya, kita boleh kasih masukan. Tapi ingat, itu wilayah si suami yang telah Allah kasih. Enggak boleh dirampas itu. Enggak bisa sama sekali. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, ayyamam ra'atin angkahat nafsaha bigairi izni waliyuha, fanikahuha batil batil batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayahnya mutlak, ayah kandungnya, gitu kan? Tanpa izin walinya, maka nikahnya batal batal batal. Enggak bisa. Ya. Kecuali dalam satu keadaan kata para ulama, kalau ayahnya walinya menolak bukan dengan uzur syar'i. Misal laki-laki yang datang memang sudah sangat baik sekali gitu kan? Memang sudah jelas kata Nabi SAW dalam hadis lain, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in lam taf'alu takum fitnatun 'adu fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian wahai wanita dan wahai walinya wanita, dua-duanya diajak bicara oleh Nabi SAW, yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya bukan kekayaannya, ya kan? Maka terimalah lamarannya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata ulama hadis maksudnya, tidak ada wanita yang menolak laki-laki baik, ya, atau wali menolak laki-laki baik, kecuali pernikahan anak perempuan itu akan terlambat. Pasti akan ada efeknya. Terlambat-lambat, mungkin bisa jadi gadis tua tidak menikah. Walaupun dia sangat cantik, banyak terjadi. Ya, kata Nabi SAW, kata para ulama hadis, efeknya di situ. Jadi maksudnya Nabi SAW akan terjadi kerusakan, artinya wanita ini nanti tidak akan menikah. Susah menikah. Ataupun kalau dia menikah, dia akan dapat laki-laki yang nanti menyusahkan hidupnya. Gitu kan? Jadi mendahulukan di sini dengan niat benar, akhlak sudah datang. Ya baik. Akhlak itu kan umumnya perilaku ya. Sikap. Ya sikapnya. Dan ini kebanyakan saya sudah ajarkan tadi, kita bisa tahu dari keluarga ibunya. Ya karena warisan sifat itu dari keluarga ibu. Jadi kalau fisik keluarga ayah. Gitu kan? Jadi umum kita sudah bisa kenal di situ. Tidak butuh pacaran kok untuk mengetahui itu. Jadi ini kata kunci juga yang perlu diketahui gitu, jangan sampai ada kekeliruan terjadi. Jadi kalau kita kembali ke Ibu Imas tadi, kalau masalah orang apakah boleh wanita menjadi wali itu tidak, itu tidak, itu hak mutlak di tangan si suami. Dan kita sebagai istri mestinya harus memberikan dukungan dalam poin-poin seperti ini. Jadi fahami hukum Allah sehingga tidak keliru, kan gitu. Jadi jangan bilang, oh karena kan saya lebih pantas kamu patuhi, nggak usah patuhi ayahmu, nggak usah terima laki-laki itu, karena kita tidak suka aja umumnya misalnya, nggak boleh. Ya ini nggak boleh, mutlak itu haknya ayah. Saya ketahui seorang anak di Jakarta ini, ya, yang sampai orang tuanya pun menyampaikan keluhan itu gitu. Sudah berapa kali orang yang lamar ayahnya setuju tapi ibunya nggak setuju terus. Dengan alasan tidak masuk di akal. Sudah banyak orang-orang yang baik akhirnya ditolak terus. Karena alasan mungkin anaknya cantik lah, anaknya punya kelebihan, anaknya punya segala, akhirnya tidak nikah-nikah sampai sekarang gitu. Jadi permasalahan, ya. Dan perempuan itu masa produksi kan terbatas, gitu kan? Terbatas. Jadi nggak masalah. Dan jangan pernah ragu menikahkan anak kita. Sekali lagi, hukmullah disuruh nikahkan. Jangan ragu, oh masih muda, masih belum tahu, enggak. Enggak ada masalah. Anak laki-laki saya belum bekerja, tapi dia sudah takut dosa. Banyak ikhwah-ikhwah kita di kampus kesian untuk mahasiswa. Ngeluh, Ustaz, waktu saya bahas tentang masalah hati-hati perzinahan dengan berbagai macam dalil seperti ini, mereka ketakutan. Ustaz, fitnah di kampus luar biasa gitu. Teman-teman kami datang, perempuannya itu datang di kelas, duduk di atas pangkuan, goda-goda, minta nomor telepon, ngajak berzina, ngajak macam-macam, godaan besar. Dan ini manusia, tergoda gitu kan. Lalu saya bahasakan kepada ibu ayah saya mau nikah, dilarang, harus sarjana dulu gitu. Sementara dalam jiwa saya sudah gejolak gitu. Apa yang terjadi? Mereka lampiaskan di zina nanti. Akibatnya apa? Orang tua penyebabnya. Kenapa gak dinikahin gitu? Banyak teman-teman saya di kampus, bapak ibu sekalian, dan diakui, kalau di Saudi itu sangat ditahu ya, kampus kami di Madinah itu mata pelajarannya banyak sekali. Hafalannya banyak gitu. Ya, hafalannya banyak sekali. Kita tidak kurang dari 14 sampai 18 mata pelajaran itu per tahunnya harus diselesaikan. Itu banyak sekali dan hafalan-hafalan yang banyak gitu. Kan gitu. Banyak teman-teman kami itu masih mahasiswa kelas tingkat 1 nikah, selesai kuliahnya enggak masalah. Ada orang bilang oh terganggu kuliahnya, enggak. Dukung dia, buatin program. Kan gitu, bisa. Oh belum punya kerjaan, coba Anda berikan modal, tuntun. Apakah berarti sarjana baru bisa berbisnis? Tidak kok. Kan gitu? Tidak, bisa saja. Kalau memang sudah sampai pada titik darurat, kalau dia masih bisa ngontrol diri, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau tidak, jangan. Ini berbahaya sekali. Ya, harus disadari juga, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Karena banyak sekali keluhan itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang tuanya tidak tahu ya, tapi bahasakan ke saya mahasiswa itu banyak sekali. Hampir semua keluhan laki-laki, apalagi ikhwah yang sudah multazim ya, dia sudah mulai kenal agama gitu, sudah mulai sholat di masjid. Memang dia sudah khawatir kena dirinya kena fitnah gitu. Maka dia ingin sekali menikah, tapi masih ditahan oleh orang tuanya. Kenapa? Nikahkan saja gitu kan, tidak masalah. Istrinya tadi saya bahasakan, tinggal tambah satu piring lagi di rumah untuk anak mantu kita, anak kita aman, kita juga dapat jaminan surga daripada ngotot dengan prinsip yang tidak benar gitu, bahaya sekali, gitu kan? Ada lagi sebaliknya kasus salah satu kerabat saya gitu, sampai sekarang itu sudah sampai akan menyelesaikan S3 anaknya, perempuannya belum nikah. Padahal gak ada kekurangan fisik, gak ada kekurangan. Banyak orang minta, nanti dulu, nanti biar sarjana dulu, nanti biar begini, sampai akhirnya di gadis tua. Susah. Belum tentu orang mau datang gitu kan. Kalaupun orang datang, nanti orang pas-pasan, yang penting nikah deh. Kan jadi gak pas gitu, gak enak. Udah gak masalah. Kalau orang ini baik, kita bisa bina, anggap seperti anak sendiri. Anak mantu itu kan mahram. Udah bisa dididik dia, seperti didik anak kita. Berikan tuntunan, bisa kok. Kan kalau mau. Cuman pola pikir ini gak ada. Pola pikirnya bukan begitu, terlalu kolot dengan hal-hal yang keliru gitu. Jangan terikat dengan masalah-masalah yang salah yang bisa membuat kita keliru nantinya. Ini beberapa poin berhubungan dengan pertanyaan tadi yang kita bisa kembangkan. Itu Bu ya. Ada yang lain? Enggak, itu keliru. Saya tidak bilang begitu. Oh iya, kalau dibilang di sini saya enggak bilang ya. Ya, itu pemahaman yang sangat keliru. Sangat keliru. Pertama, dia salah dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu. Pertama sekali. Ya, itu ayat membahas tentang masa menyusui, bukan masa hamil. Kan gitu. Kalau masa 4 bulan, hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau sudah berumur 4 bulan, kan gitu. Atau berumur kurang lebih beberapa hari, 4 bulan dari masa, ya. Dari masa terbentuknya, maka Allah akan mengutus malaikat meniupkan ruhnya. Berarti pada saat itu, ya, terhitung. Kalau sudah berbentuk sebagai manusia, maka tidak boleh lagi ada hal-hal yang lain. Ini yang dimaksudkan dia istimbat daripada hadis Bukhari tadi. Kalau dia menafsirkan ayat dari masalah menyusui itu keliru. Gak bisa seperti itu. Dari mana dalilnya gitu kan? Itu masa menyusui. Ijtihad yang keliru. Ya. Gak bisa. Jadi hadis-hadis menjelaskan banyak sekali. Kemudian Nabi SAW juga melarang. Ya, tidak dalam hadis sahih dikatakan. Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Dalam hadis lain juga dikatakan, tidak boleh salah seorang di antara kalian, tidak halal bagi kalian, menimpahkan benihnya di atas benih saudaranya. Gak boleh. Jadi dia kalau menikah dalam kondisi hamil, berarti berhubungan biologis lagi sama pasangan barunya. Tertimpalah dengan spermanya yang baru. Itu gak boleh. Itu haram dalam hadis banyak. Kan gitu. Jadi jelas hadisnya. Jelas ya? Oh masalah, bolehkah wanita dinikahi dalam kondisi hamil, sementara dia belum 4 bulan? Gitu pertanyaannya. Kalau itu kembali kepada hadis, wanita yang hamil tidak disebutkan masalah berapa bulannya. Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Walaupun enggak bisa. Kalaupun laki-laki itu juga dia boleh nikahi setelah melahirkan. Dalam hadis lain dikatakan sampai ia meletakkan bayinya. Enggak bisa. Kalau dia istidlalnya mengatakan nanti kalau sudah 4 bulan berarti dia keluar daripada dalil umumnya tadi yang mengatakan, dalil khususnya yang mengatakan wanita yang hamil. Secara medis kapan orang dibilang hamil? Langsung. Yang penting sel telur sudah ketemu dengan sperma, itu sudah indikasi hamil. Berarti itu dimaksud dengan hadis, gitu kan? Kemudian hadis tadi yang saya katakan tidak boleh meletakkan benih di atas benih, ya. Sebelum jadi janin itu malah lebih berbahaya. Gitu kan? Malah bisa saja terjadi. Karena pernah ada kasus terjadi, ternyata setelah hamil, gitu kan, setelah sel telur dikeluarkan oleh seorang wanita, kemudian tersentuh dengan sperma, ini hasil zina ya, kemudian dia berzina lagi dengan laki-laki lain, dan sperma yang sama, yang lain tersemprotkan, itu bisa menempel di sel telur yang sama, atau pada saat yang lain, perempuan itu mengeluarkan sel telur yang kembar, kiri kanannya mengeluarkan, gitu kan, sehingga yang satu keluar dibenahi oleh laki-laki yang lain. Ini yang termasuk yang Nabi SAW mengatakan. Pernikahan saya enggak boleh, apalagi zina. Kata Nabi SAW, tidak halal salah seorang di antara kalian meletakkan benih di atas benih saudaranya. Enggak bisa. Itu kan enggak boleh. Lalu apa hikmahnya pada saat tolak terjadi? perceraian. Kenapa ada 3 bulan, 3 kali masa haid? Untuk memastikan ya, tidak adanya benih tersisa dari suami yang lama. Dan kata ulama hadis, kenapa 3 bulan? Kenapa enggak sebulan saja? Karena bisa saja terjadi setelah digauli sekarang, 3 bulan kemudian baru kelihatan hamilnya. Bisa terjadi. Dia masih haid. Makanya ada perempuan sudah hamil tapi dia masih haid. Gitu kan? Terjadi banyak, gitu kan? Banyak terjadi. Nah, ini poin-poin. Jadi harus kembali kepada khususnya hadis bahwasanya wanita yang hamil, dan kalau kita tinjau hamil itu tertinjau pada saat semenjak sperma tersentuh dengan sel telur, bukan 4 bulan. Kalau tadi yang 4 bulan itu masalah mengguguri atau menggugurkan kandungan, kemudian tadi kasus masalah ditiupkannya ruh di situ. Ya ini semua baru masuk di masalah 4 bulan. Jadi kalau saya Allahu a'lam itu keliru ya. Memahami itu sangat keliru. Karena dia berarti akan sama saja akan membuka nanti pintu yang sama. Oh, ternyata kalau masih 1 bulan atau 2 bulan masih boleh nikah. Sama aja. Kalau begitu enggak apa-apa, zina aja dulu. Kan gitu. Banyak sekali anak muda begitu. Orang tua tidak setuju, saya zina aja dulu enggak masalah. Kan gitu. Ini keliru. Allahu a'lam. Jadi kembali kepada hadis hamil, gitu kan? Jadi pertama, indikasi hamil itu terjadi. Ada yang lain? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang pernah terjadi yang lalu, kalau kita baru menyadari sekarang itu salah, taubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Selesai. Itu jawabannya. Enggak ada yang lain. Ya, enggak ada yang lain. Karena tidak ada jalan lain. Loh iya, sudah sampaikan hukumnya. Dan semua tidak ada jalan lain kecuali taubat. Dan kata ulama hadis yang dimaksud dengan taubat, tajubbu ma qablaha, taubat itu akan mengampuni dan menutup semua yang lalu, termasuk kata ulama aib-aibnya. Jadi bukan cuma dosanya ya, tapi aib-aibnya Allah akan hapuskan. Ya, jadi memang taubat sudah menutupi semua itu biiznillah ta'ala. Karena orang mungkin banyak tidak tahu hukum sebelum. Tapi yang jelas ini adalah hukum syar'i. Kalau sudah terjadi pada diri saya, jangan terjadi pada anak saya. Banyak orang terjadi Bapak Ibu sekalian, karena dia dulu waktu nikah, pacaran, sampai berzina, sampai dan ternyata akur-akur aja gitu kan. Berarti gak apa-apa anak-anaknya juga. Keliru itu. Kan gitu. Keliru. Pasti ada cobaannya. Gak mungkin. Pasti ada cobaannya. Pasti rumah tangga yang dimulai dengan perzinahan atau maksiat, pasti ada cobaannya. Gak mungkin. Artinya pasti berat. Gitu. Ada sesuatu yang kadang-kadang dia tidak sadari. Penyakit lah, pertengkaran lah, ya, masalah dengan mertua lah, masalah dengan... Dan tidak ada orang yang mulus aja baik, kecuali semuanya baik. Ya. Saya tahu seseorang, Masya Allah, menikah dengan seorang yang lain, ya, salah seorang sahabat dekat gitu kan. Pada saat dia menikah, dengan cara baik, dengan cara syar'i, tidak pernah kenalan sebelumnya, langsung melamar, ini juga prima, orang tuanya juga mudain, walinya menikah, Masya Allah sampai sekarang luar biasa rumah tangganya mereka. Enggak pernah ada pertengkaran, enggak pernah ada ribut, sama mertuanya baik, semuanya lancar-lancar saja. Dan tidak ada orang yang pernah berzina sebelumnya, pasti ada saja masalah. Ribut ini, masalah itu, ada saja masalah yang datang gitu kan. Pasti ada. Dan kita harus peka. Makanya para ulama salaf mengatakan, saya bisa mengetahui kalau saya punya dosa, itu kalau seandainya kaki saya tersentuh dengan batu dan sakit. Bayangin tuh, lagi jalan tersentuh batu. Kita jalan kelipat sama karpet, sakit. Itu sudah tanda berarti saya punya maksiat nih, ada salah. Saya melihat saya punya maksiat dan saya harus taubat kepada Allah pada saat saya lihat kurban di pasangan hidup saya dan kendaraan saya, kuda yang beriul tunggangi, tiba-tiba merontak, tiba-tiba masalah, berarti ada masalah tuh. Istighfar kepada Allah. Kata kuncinya satu, taubat nasuha dengan 3 syaratnya. Tinggalkan langsung, sesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Dan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan Bapak Ibu sekalian wajib ditutupi. Wajib ya, gak boleh diceritain. Jangan diceritain, gak boleh. At-tasattur, menutupi aib dan dosa itu sunnah dalam agama Islam. Gak boleh. Dan kita pun kalau tahu ada perbuatan itu kesalahan aib dalam pasangan kita, saudara kita, jangan diceritain ke orang lain. Ditutupi. Kata Nabi SAW, man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Oh, suami saya pernah salah, istri saya pernah salah. Gitu kan? Lalu mereka sudah bertaubat. Udah selesai, tutup buat kita saja. Gak perlu kesana sini gembar-gembor gitu. Ya ditutup. Maka Allah akan tutupi juga aib kita pada hari kiamat. Karena kita juga punya banyak kekurangan. Gitu kan? Jadi intinya adalah taubat nasuha biidznillah ta'ala akan terhapuskan. Baik. Ini terakhir Bu ya. Menikah 2 orang wanita perempuan bersaudara. Oh boleh. Boleh Bu. Boleh. Yang tidak boleh menggabungkan saudara dalam satu kehidupan, satu naungan. Ya kata Nabi, kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sabaq. Dan tidak boleh kalian menggabungkan dua saudara dalam satu naungan. Jadi misalnya menikahi kakaknya, menikahi juga adiknya, enggak boleh. Di zaman jahiliyah dulu ada tradisi begitu. Tapi kalau meninggal, kemudian dia nikahi atau dia cerai, kemudian dia nikah sama adiknya, boleh. Kasus jelas hadis sahih yang menceritakan Utsman radhiyallahu anhu menikah dengan Ummu Kalsum, meninggal, menikah lagi dengan dengan Ruqayyah, anak Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau saya masih punya anak gadis lagi, saya akan nikahkan lagi dengan Utsman. Sementara Utsman sudah menikahi Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Waktu dua-duanya meninggal, Nabi mengatakan, kalau masih ada anak gadis saya akan nikahkan lagi dengan Utsman. Karena saya tidak menikahkan Utsman dengan kedua anak saya kecuali wahyu dari langit. Gitu kan? Kalau memang mereka tidak tahu hukumnya, hukum tidak tahu berbeda. Hukum tidak mengerti, tidak tahu hukumnya kalau pernikahan mereka sebenarnya tidak sah. Jadi harusnya menikah lagi itu. Harusnya memang menikah. Karena pernikahan mereka, kalau wanita dinikahi sementara dia lagi hamil, itu pernikahannya tidak sah dalam Islam. Harus akad nikah lagi. Kalau sudah terlanjur berjalan, punya anak, punya cucu, ya jalan satu-satunya tadi seperti ini. Taubat nasuha, gak bisa lagi. Udah selesai. Anak-anaknya tidak ada dosanya, gak ada salahnya. Tapi ini kekeliruan hukum. Jangan karena ini kita mau tutupin, ya udah deh gak apa-apa sudah terjadi. Lalu kita gak jelasin hukumnya, gak bisa. Hukum syar'i tetap harus dijelasin. Ini kekeliruan. Kalau hukum syar'inya begitu. Gak bisa, semua pakai wali hakim. Gak bisa. Itu tidak dihitung sebenarnya. Karena pernikahannya tidak sah awalnya. Tapi dia karena tidak tahu, tidak dihitung berzina. Iya. Dia harus, kalau dia sudah tahu hukumnya, harus akad nikah baru. Gak bisa. Ya itu kalau hukum syar'inya begitu. Nisbatkan ke ibunya. Makanya setelah didialogkan di pengadilan agama di Indonesia, maka keluarlah hukum itu. Dinisbatkan kepada ibunya. Semua yang lahir tanpa ayah itu diambil istinbat dari kasus Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dikatakan Isa ibnu Maryam. Tidak ada ayahnya kan? Maka bukan karena kasus zina, tidak, tapi maksudnya semua yang tidak punya ayah enggak jelas, maka dinisbatkan kepada ibunya hukumnya, gitu kan? Jadi seperti itu kurang lebih gambaran. Kalau mau kembali kepada hukum yang benar, gitu kan? Ya? Ya, ini begini Bu ya. Perlu diketahui satu hal. Kalau dia dalam keadaan jahil, tidak tahu, semua hukum berlaku. Warisan dapat, enggak masalah. Itu kan berarti dia tidak tahu hukumnya. Ya kan? Anak-anaknya tetap enggak masalah statusnya. Ada sebagian ulama mengatakan dinisbatkan ke ayahnya kalau tidak tahu. Dinisbatkan ke ayahnya kalau tidak tahu. Tapi hukum syar'i yang benar harus nikah lagi. Karena itu memang batil, enggak bisa. Ya enggak masalah. Iya, itu sebaiknya Bu. Iya, begini Bu ya. Tidak ada aib dalam pertanyaan agama. Ini penting sekali. Kata Nabi SAW, innallaha la yastahi minal haq. Allah gak pernah malu menjelaskan kebenaran. Kalau gak sekarang, lalu kapan? Gitu kan? Mau tunggu mati? Gak mungkin. Ya ini hukumnya, maka harus diperbaikin. Gak bisa tidak. Gitu kan? Harus diperbaikin. Dan itu bukan aib. Bukan aib. Ada seseorang baru tahu sekarang. Lalu dia bilang, sudah tua, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, saya mau nikah sekarang. Nikah aja. Gak masalah. Gak usah banyak orang gitu kan. Ya, gak usah banyak orang. Yang penting ada walinya, nikah. Sudah. Anggap aja pengantin baru, pengantin tua gitu kan. Ya. Tetapi, semua yang sudah berlalu tidak dihakimi oleh Allah. Karena kejahilan. Tidak faham. Jadi tidak ada beban hukum. Karena jahil, lupa, gila, itu tidak ada taklif. Enggak ada taklif. Dan kalau sudah taubat nasuha, semua tertutup. Dosanya, aibnya, enggak ada lagi. Semua tertutup oleh Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Ya. Baik, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu asar juga sudah masuk. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari baik, kafaratul majlis Ibu-ibu sekalian dan Bapak, subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila astaghfirullah tubuh ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.